Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati yaumiddin. Para ikhwan akhwat, bapak dan ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dapat kita kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang pembinaan tauhid. Ya. Dengan pembahasan yaitu sejarah terjadi kesyirikan di tengah umat manusia. Sebelumnya kita telah pembahasan terakhir menyinggung asal Al-Qur'an fidda'wati ila tauhid ya ilahiyah. Bentuk-bentuk metode yang digunakan Al-Qur'an di dalam menetapkan tauhid uluhiyah, dan telah kita sebutkan berbagai macam bentuk gaya bahasa Al-Qur'an di dalam menetapkan hujah-hujah, ya, di dalam menjelaskan tentang hujah-hujah tauhid uluhiyah dengan perumpamaan, ya, atau menyebutkan kekurangan-kekurangan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah dan seterusnya. Baik, sekarang kita mengenal, ya, sejarah kejadian kesyirikan. Apa sih tujuan kita mengenal ini? Karena di sana ada paham atau pandangan para orientalis mengatakan bahwa perkembangan pemahaman agama manusia seperti perkembangan teknologi. Jadi kata mereka, dahulu manusia itu pada dasarnya menyembah banyak Tuhan. Mungkin 1000 gitu. Terus berkurang jadi 900, 700, 100 gitu. Jadi dia mengatakan perkembangan pemahaman agama, akidah itu seperti perkembangan teknologi. Gitu. Jadi dulu manusia menyembah banyak Tuhan. Lalu, ya, dipilih-pilih lagi, disortir lagi, tinggal 3 Tuhan. Nah, kemudian kata mereka disortir lagi, dikaji lagi, kaji lagi, tinggal 1 Tuhan. Jadi kata mereka, asal dalam pemahaman akidah manusia itu syirik. Hujahnya mereka apa? Hujah mereka begini. Karena ditemukan pada peninggalan benda-benda kuno itu, patung-patung. Ya? Atau patung dan seterusnya. Berarti mereka banyak menyembah Tuhan. Jadi mereka disebutkan dan dengan dalil yaitu fosil-fosil yang mereka pelajari, peninggalan-peninggalan kuno. Dari situ mereka mendapat sebuah kesimpulan bahwa dahulu manusia ini semuanya syirik. Belum ada namanya agama tauhid. Nah, ini yang mereka katakan. Jadi belum ada namanya agama tauhid. Yang ada itu adalah animisme, ya, semua orang menyembah apa adanya. Itu penemuan para ilmuwan-ilmuwan barat, orientalis dan seterusnya. Ini akan dibuktikan kebodohan dan kebatilan pandangan ini oleh Al-Quran. Nah, ini karena tauhid itu sudah ada sejak diutusnya, sejak dilahirnya Adam, dan semua manusia berada di atas tauhid yang akan kita jelaskan dalil-dalil nanti. Dan sebelum kita telah membahas tentang dalil tauhid itu, fitrah, dalil akal, dalil apa lagi? Siapa yang mencatat? Sekarang kita jelaskan nggak di sini? Tetap dalil-dalil tauhid kemarin, dalil tauhid itu rububiyah, ya. Dalil-dalil ketetapan-ketetapan Allah. Apa saja dalil-dalilnya? Fitrah, dalil syarak, ya, al-hissi. Ada yang catat nggak? Tentang waktu kita bahas tauhid rububiyah, dalil-dalil tentang adanya Allah. Dan kita sudah jelaskan bahwa dasar manusia itu telah meyakini sebelum dia lahir itu sudah diambil persumpahan oleh Allah dari alam arwah bahwa mereka mengakui yang sebagai Tuhan mereka itu Allah. Wa akhadha rabbuka min bani Adam min dhurriyyatihim dhurriyyatahum wa ashhadu 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Kalau ada juga orang bertanya, Ustaz, kenapa kita harus belajar tentang kesyirikan? Kenapa tidak tauhid aja? Apa gunanya mengenal kesyirikan? Kan tidak akan diamalkan. Apa gunanya kita mengenal kesyirikan? Apa untuk diamalkan? Kan tidak juga. Apa tujuan mengenal keburukan? Kenapa tidak hanya kita sampaikan yang baik-baik aja? Kenapa yang buruk-buruk juga dijelaskan? Dan juga ada manhaj dakwah orang seperti itu. Jadi dia hanya menyengaja kepada yang positif saja, tidak pernah mengingatkan orang dari hal yang negatif. Dia kata mereka jangan pakai kata-kata jangan di dalam mendidik, karena itu akan apa namanya, kan juga metode mendidik yang barat kan begitu. Jangan sekali-kali menggunakan kata-kata jangan. Nah, ini juga tidak benar. Kita lihat nanti bahwa kita mengenal kesyirikan itu adalah untuk mewaspadai, bukan untuk kita kembangkan, bukan untuk kita amalkan, untuk kita waspadai. Maka sering saya contohkan, kalau orang gak kenal singa, tapi dia tahu singa itu berbahaya, tapi dia gak kenal, jangan-jangan dia nanti dibilang ketika melihat singa, dibilang ini adalah kucing besar. Kan gitu. Semua pokoknya orang tahu, maling itu adalah berbahaya kan. Tapi orang gak kenal maling, kan sering kena maling dia. Demikian pula, semua orang tahu syirik itu sudah sesat, tempat ini neraka, semua. Dan tidak ada yang mengaku orang melakukan syirik itu dia musyrik. Mana ada orang musyrik mengaku dia musyrik? Tidak ada. Karena tahu kalau musyrik itu tempatnya di neraka. Tidak ada orang mengaku. Orang musyrik sendiri tidak mengaku dia. Kalau dia itu musyrik, tidak mau dibilang dia musyrik. Marah dia kalau dibilang musyrik. Karena dia mengatakan bahwa perbuatan dia lakukan itu tak syirik. Nah, kenapa dia jatuh ke situ? Karena dia tidak tahu apa itu syirik. Sehingga dia lakukan. Maka oleh sebab itu dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan sifat-sifat orang ahli kitab, sifat-sifat orang munafikin, sifat-sifat orang musyrikin. Dijelaskan kan? Hujah-hujah mereka. Lalu dijawab lebih bantah. Ya. Seperti mamai, ketika orang musyrik mengingkarkan adanya hari berbangkit. Waja'alana, wadarabalana matalan, wadarabalana matalan, wanasiya khalqa, mayahil nizama wa yaramin. Ini makalah kufur ini. Dia katakan kepada Rasulullah SAW, dia membawa debu, ya tulang yang sudah menjadi debu. Katakan, ya Muhammad, atasun, apakah engkau sudah, apakah engkau, apa namanya, meyakini bahwa Allah mampu menghidupkan ini yang tulang-tulang sejadi debu begini gitu. Mayuhil nizama wa yaramin. Mana siapa yang bisa menghidupkan seperti itu? Dijawab oleh Allah, Qul yuhya alladhi ansha'a awwala marrah. Katakan Muhammad yang akan membangkit, akan menjadikan kembali dia sebagai manusia yang menghidupkan pertama sekali, yang menciptakan pertama sekali. Kalau tidak ada saja Allah mampu menciptakan manusia, apalagi hanya untuk mengembalikan sesuatu yang telah ada gitu. Nah, ini makalah-makalah. Juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran banyak perkataan orang Yahudi. Qalatil yahudu yadullah maghlula. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Jika mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini makalah-makalah yang kufur. Kenapa disebutkan Al-Qur'an? Supaya mengetahui sifat-sifat kekufuran itu dan menjauhinya. Maka oleh sebab itu Allah menyebutkan Al-Qur'an. Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami rinci ayat-ayat kami agar jelasnya bagi kalian jalan-jalan orang berdosa. Kenapa harus dijelaskan jalan-jalan orang berdosa? Apa tujuannya dijelaskan jalan-jalan orang berdosa? Untuk menghindari, untuk dijauhi. Maka Allah menyebutkan dalam Quran bagaimana keengkaran kaum Nabi Nuh, keengkaran Nabi kaum Nabi Lut. Apa yang terjadi bagi mereka? Bagaimana kejadiannya mereka? Apa kesudahan hidup mereka? Bagaimana kaum Fir'aun? Apa kesudahan? Kan dikisahkan. Maka Allah kata, kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami agar jelas bagi kalian apa kesimpulan kesudahan jalannya orang-orang mujrimin, orang berdosa. Apakah mereka itu beruntung dunia akhirat atau mereka hancur dunia akhirat? Jadi ceritakan kisah kaum Fir'aun, bagaimana kesudahannya. Sebut bagaimana keangkuhan Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran. Itu semua untuk apa? Untuk dihindari dan bukan untuk ditiru. Untuk dijauhi. Kemudian apalagi untuk memperingatkan orang lain jangan sampai bertindak seperti itu. Disamakan untuk diri kita dulu, Ya kita tahu yang batil itu mana? Karena banyak orang jatuh ke dalam kebatilan karena dia tidak tahu bahwa itu batil. Maka kita kenal kebatilan untuk dijauhi, untuk dihindari. Samping itu juga untuk memperingatkan orang jangan sampai jatuh ke dalam kebatilan, dalam kesyirikan itu. Maka kita kenallah bagaimana proses terjadi syirik itu. Untuk apa? Supaya kita jangan menempuh jalan yang sama, agar menghindari, agar tidak terjebak sebagaimana mereka telah terjebak, agar tidak binasa sebagaimana mereka telah binasa. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah berbagai kaum dalam Al-Qur'an, sifat orang munafikin, sifat kaum-kaum yang ingkar, orang yang angkuh, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Maka Allah katakan, "Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami agar jelas bagi kalian yaitu jalan-jalan orang mujrim. Kok jalan orang mujrim? Yaitu tadi agar kalian menghindari jalan itu. Jelaskan bagaimana kesudahan dari kaum Fir'aun, bagaimana kesudahan dari Namrud, bagaimana kesudahan dari kaum Nabi Nuh. Semua ini dijelaskan. Ya, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, apa kesudahan mereka yang ingkar, yang neraka? Nah, demikian pula kita mengenal kesyirikan agar kita tahu apa saja yang disebut syirik, apa saja yang akan membawa kita, mengantarkan kita kepada kesyirikan itu. Nah, ini perlu kita hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan yang itu adalah merupakan kesyirikan. Nah, itu dari dalam Al-Quran untuk mengenal bahwa pentingnya mengetahui yang batil juga. Makanya Syekh Islam Taimiyah menyebutkan tingkatan ulama itu ada tiga. Yang pertama, alim bil haqq wal batil, fassala. Tahu dia jalan-jalan yang hak secara rinci, tahu juga jalan yang batil secara rinci. Maka ketika dia menjelaskan permasalahan sangat jelas oleh dia, karena dengan ada perbandingan itu akan jelas lawannya. Maka disebutkan di dalam peribahasa Arab, wa bidhihi tatabayyanul asya. Dengan membandingkan sesuatu dengan lawannya itu akan jelas mutu, akan jelas perbedaannya. Kalau ingin tahu rasa gula, ya coba minum sesuatu yang pahit, akan terasa jelas sekali perbedaannya. Ya. Ingin tahu yang dingin, coba lihat mana yang panas. Ya kan? Itu perbandingan. Maka di antaranya Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada tinggi, ada pendek, ada rendah, ada apa, ada banyak panjang pendek, semuanya itu agar terlihat ya, ada sehat, ada sakit, di situ ada hikmah. Agar orang tahu bagaimana kesehatan itu sangat penting. Saat dia sakit, dia tahu, wah, sakit itu rupanya susah, payah, dan seterusnya menderita. Dan dia tahu bagaimana harga sebuah kesehatan. Dan dia akan bersyukur ketika diberi kesehatan. Nah, Allah menciptakan ini semua, itu tujuannya agar mengerti mana yang baik dan mana. Makanya sahabat, begitu kuat iman mereka setelah masuk Islam, karena mereka pernah mencoba menjadi orang musyrik, pernah menjadi budak patung-patung, penyembah patung-patung. Ketika mereka mengenal sebuah kebenaran, betul-betul mereka cinta dengan itu dan memperjuangkannya. Maka kita lihat banyak orang-orang yang baru masuk Islam itu cepat dia belajar Islam. Kenapa? Dia pacu ilmunya. Kenapa dia pacu ilmunya? Karena dia selama ini merasa tidak punya apa-apa dan dia ingin memacu ilmunya. Sehingga kadang-kadang ya lebih banyak orang yang masuk Islam baru 6 tahun lebih baik Islamnya dari orang sudah berislam 60 tahun. Ya kan? Kenapa bisa? Itu. Karena dia pernah hidup di dalam kegelapan. Ketika dia mendapatkan cahaya benar-benar dia kejar dan benar-benar ingin dimiliki oleh dia. Tapi kita yang Islam dari lahir, nah ini yang susahnya. Ya, enggak belajar, enggak apa-apa. Ya, orang yang baru masuk Islam itu dia merasakan mendapat suatu cahaya yang jauh berharga. Sehingga semangatnya menuntut Islam itu luar biasa. Nah, jadi kita kenal kesyirikan itu bukan untuk kita sebarkan, bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita antisipasi. Ya, untuk jauhi jalan-jalan ke sana. Nah, oleh sebab itu Al-Qur'an tadi kita sebutkan bahwa ada dalilnya. Jadi tadi kita katakan ulama itu ada tingkatan. Orang mengerti dengan jalan-jalan kebatilan secara mufassal. Jadi kalau orang yang tahu jalan kebatilan itu dari cara ngomong saja, dari awal mukadimah dia sudah tahu ini orang ini dari kelompok ini. Dari berpakaian dia sudah tahu. Ya. bisa kita nilai kalau orang yang tahu dengan ahli batil secara mufassal. Tahu dia. Ya, materi yang disampaikan ketika awal perjumpaan, apa materi yang disampaikan? Lalu dia bilang cinta sunnah Rasul, ya, kemudian kita harus urut, sudah ini sudah tabligh ini. Kalau pertama dia bilang kita harus bersatu, memperjuangkan khilafah Islamiyah, nah ini sudah HTI. Lalu dia bilang kaum muslimin terzalimi, kita harus melawan dengan semampu kita. Ya kan? Dikafirkannya hukum para penguasa, nah ini dari teroris. Dari pola materi yang disampaikannya, bahkan dari cara mendekati bisa disampaikan. Pamannya, orang Syiah cara mendekati apa dibilang? Kita harus cinta Al-Bait, diangkat nama Al-Bait. Al-Bait terzalimi oleh para sahabat. Ini mukadimahnya. Ya. Pertama dia ukhuwah Islamiyah dulu dia. Kita ukhuwah Islamiyah. Kita harus mencinta Al-Bait, diangkat Al-Bait. Kemudian Al-Bait itu terzalimi, siapa terzalimi sahabat. Nah ini sudah terbaca bahwa ini adalah Syiah. Jadi kalau kita belajar, ya, dari materi yang disampaikan, baik berarti tulisan, mau ceramah, khutbah, apapun saja, itu orang itu sudah terbaca cara ngomongnya. Bahkan sebagian firaq itu bisa diketahui dari segi pakaiannya. Dari pakaiannya, dari pola memakai surbannya bisa dibaca, ini orang ini, aliran ini. Nah, oleh sebab itu, kalau ulama yang paham begini, maka dia bisa membaca fitnah sebelum terjadi. Makanya ulama menyebutkan, para ulama itu sebelum terjadi fitnah dia sudah bisa membaca, oh ini akan berakibat begini. Kalau begini gerakan-gerakan begini yang sedang booming, maka akan terjadi seperti ini. Itu sudah dibaca oleh ulama. Maka mereka sudah melakukan tindakan preventif untuk itu. Nah, ada ulama dan juga mufassal ilmu dalam hak, dia bisa mencarikan solusi, bisa mencari jawaban, bisa menjawab syubhat-syubhat. Nah itu ulama yang paling tinggi derajatnya. Bisa mengomentari, bisa tahu semua-semua hujah-hujah siapa, dijawab bagaimana, hujah-hujah orang khawarij bagaimana, dijawab bagaimana. Itu ulama yang fasal ilmunya dengan hak, yang rinci ilmu dengan kebenaran, dan rinci ilmunya dengan kebatilan. Ada ulama, mufasal bi ilmul hak, tahu dalil kebenaran, tapi dia ilmunya tidak mufasal dengan ahli batil, maka dia tidak bisa menjawab syubhat-syubhat. Bahkan kadang-kadang dia bisa-bisa ditipu oleh ahli batil itu. Bisa dipengaruhi oleh ahlul batil. Karena dia mengamalkan satu yang baik ahlul batil itu. Cinta kepada Islam, membela kaum muslimin dan seterusnya. Nah, maka ulama begini, ya, dia punya penjelasan tentang bagaimana akidah yang benar, ibadah yang baik, tapi untuk menjawab hujah-hujah ahlul batil dia tidak punya mana. Dia tidak bisa. Dan dia tidak punya apa namanya usaha yang kuat, yang tidak bisa membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh itu. Bahkan sebagai ulama ada yang tercepat. Ada lagi ulama, ilmunya rinci dalam ahlul batil, tahu hujah-hujahnya ahlul batil, tapi untuk menjelaskan yang benar, tidak tahu dia. Ini contohnya siapa? Para ulama-ulama yang menulis tentang aliran-aliran Islam. Seperti namanya Syastani, itu sudah punya kitab Al-Milal Wal-Nihal. Itu disebutkan macam fikir-fikir. Macam pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dirinci oleh dia. Mu'tazilah, Jahmiyah, filsafat semuanya disebutkan pikiran-pikiran mereka. Semua yang rinci dalam kitabnya bila dia. Dia mungkin pula kitab Abdul Qahir Baghdadi, Al-Farqu Bain Al-Firaq, yaitu berbicara bermacam bentuk pemikiran dalam Islam. Siapa tokoh-tokohnya, tapi dia tidak bisa membantah dengan rinci. Dia kan pula Ibnu Hazm, dia punya kitab Al-Fisal bin Bilal wa Nihat wa Ahwa wa Nihat. Dia juga menjelaskan berbagai macam bentuk aliran-aliran, tapi dia tidak bisa menjawab, tidak merinci. Jadi ini tingkatan ulama dalam mengetahui al-haq wal batil. Nah, yang sempurna itu adalah dia mengetahui berbagai sepak terjang ahli batil dan mengetahui gaya-gaya mereka, jawaban-jawaban sepak mereka. Ada ulama tahu dia. Aliran Syiah begini perkataannya, aliran ini begini. Disebutkan dalam kitab-kitab misalnya rinci, tapi dia tidak menjawab. Tidak mampu menjelaskan di mana kesalahan-kesalahan semua secara rinci. Paling-paling jawabnya secara ijmal. Ya, secara mujmal, secara global dia bisa menjawab. Baik. Oleh sebab itu Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang buruk, bukan tentang hal yang baik. Kata Huzaifah, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, wa kuntu as'alu anil syar. Dan ilmu ini, ya, membandingkan antara hak dengan batil ini, itu bukan hanya dalam ilmu agama saja, dalam ilmu fisika, dalam ilmu kesehatan juga dilakukan seperti itu. Dilabor kan? Kan dicoba. Jika usul ini dicampur dengan usul ini, apa yang terjadi? Ya. Jika usul ini dicampur dengan usul ini, apa yang terjadi? Kan diuji-uji. Diadu-adu antara usul-usul itu. Itu juga dilakukan. Untuk mencapai suatu kekuatan yang positif, dia harus mencari. Jangan salah-salah aduk, makanya terciptanya bom Irving. Ini ilmu ini bermanfaat secara umum. Itu membanding ya, yang positif dengan negatif. Maka tadi Hudzaifah, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, wa kuntu as'alu anil syarri makhafata ayyudrikani. Dalam sebuah riwayat, makhafata aqa fihi. Kata Hudzaifah, para sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya manusia di sini maksudnya para sahabat, tentang hal-hal yang baik. Ditanyalah bagaimana amal yang ibadah yang afdol, ya kan? Tanya hal-hal yang baik-baik saja. Kata Huzaifah, tapi aku bertanya hal yang buruk. Kenapa? Karena aku akan takut terjerumus ke dalam keburukan itu. Huzaifah, kecerdasannya dia, ya, dia bertanya tentang hal yang buruk. Kenapa? Takut terjerumus kepada hal yang buruk. Dimana kita katakan, sering orang jatuh ke dalam kesesatan karena tidak tahu bahwa itu adalah sesat. Jatuh ke dalam kesalahan, tidak tahu bahwa itu adalah salah. Baik, itu dalil-dalil tentang bolehnya mempelajari sesuatu yang buruk, tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk diwaspadai. Maka sebagian orang Arab menyebutkan, Arabu syara la syari, walakin di tawaqi. Aku mengenal yang buruk bukan untuk keburukan, tapi aku mengenal untuk menghindarinya. Baik, itu dalil-dalil tentang apa namanya bolehnya kita berbicara tentang mengupas masalah syirik ini. Berkata pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yushaf an tunqada qura al-islam urwatan urwa idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliyah aw man la ya'rif al jahiliyah. Islam ini akan roboh sedikit-sedikit kekuatannya, akan melemah ketangguhannya sedikit-sedikit, ya, apabila tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Kenapa harus mengenal jahiliyah? Ya dia tidak mengenal jahiliyah, mungkin dia terjatuh, mungkin orang melakukan, dia tidak mengingkari. Jadi kalau orang tidak tahu hal yang buruk, dia berkemungkinan besar bisa terjatuh ke dalamnya. Dan kalau ada tersebar di masyarakat, dia tidak bisa mengingkari dan dia tidak tahu hal itu hal yang bukan. Maka ini akan menyebabkan hilangnya kekuatan Islam. Ya, karena tidak ada lagi amal ma'ruf nahi munkar. Di perkataan Umar bin Khattab ini memang memiliki makna yang semakna dengan apa yang kita katakan dari ayat dan hadis tadi. Ya, pentingnya mengenal sesuatu itu untuk dihindari. Contoh, kalau orang bercocok tanam, umpamanya nanam padi, kan dia tahu kan apa hama-hama apa padi. Burung kalau sudah berbuah apa hamanya, kalau masih rendah apa hamanya, ulat kalau sudah naik mulai berisi padinya di perutnya gitu ya, belum berbuah ke atas, itu musuhnya apa, tikus. Ya, kalau sudah jadi padi di atas sudah tumbuh, dia apa musuhnya, burung, kan gitu. Maka dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi hal itu. Jadi bukan hanya mengenal bagaimana bibit yang unggul, pupuk yang baik, ya kan? Bukan hanya sekedar itu, tapi juga harus tahu bagaimana insektisida yang baik. Nah, inilah untuk pendekatan pemahaman kita katakan pentingnya mengenal kesyirikan itu. Baik. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim saja takut kepada kesyirikan. Nah, kalau orang takut, dia mesti berusaha untuk mengenal sesuatu yang takut ini. Kalau orang itu tidak belajar, tidak tahu, dia tidak akan takut, tidak akan waspada dia. Makanya, Ibrahim Ad-Daimi Setelah mengomentari ayat ini, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan waj'alni wa bani anak muda aslam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan waj'alni jauhi aku wa bani dan anak cucuku anak muda aslam dari menyembah apa? Berhala. Itu Nabi Ibrahim. Jauhkan aku, dirinya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syirki bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari aku berbuat syirik dan aku tahu. Dan aku memohon ampunan jika aku tidak tahu. Nabi Ibrahim, karena Ibrahim Taibi menyebutkan may ya'manul bala pada Ibrahim. Siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan? Setelah Nabi Ibrahim saja mengatakan seperti ini. Beliau itu imam hunafa. Takut jatuh kepada kesyirikan. Ini kadang-kadang kita ini sudah pede. Oh, saya ini sudah muslim sejak lahir kok. Kan gitu ya. Kakek-kakek saya mau kiai. Jadi mengatakan, mana saya akan jatuh kesyirikan? Saya ini sudah muslim sejak lahir. Saya ini sudah belajar agama sejak kecil. Gitu ya. Dan begitu komentar-komentar yang biasanya melecehkan. Padahal tidak mengerti dia tentang apa itu kesyirikan. Rabbi innahunna adallna katsiran min nas, karena kesyirikan telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ini menunjukkan pentingnya khawatirnya kita terhadap diri kita dan keturunan kita untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Ini kadang-kadang ikhwan-ikhwan juga ada seperti itu. Ya, sudah lama ngaji saya ini kan sudah tahu manhaj salaf macam menjamin dirinya tidak akan jatuh ke dalam kesyirikan sehingga dia tidak mau menghadiri kajian-kajian yang sifatnya bicara masalah tauhid ini sudah enggak level. Dan berbahaya sekali ketika orang merasa aman dari kesyirikan itu, itulah awal dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, apa definisi syirik? Ini boleh dicatat. Definisi adalah syarhu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan sedikit dari salah satu ibadah kepada selain Allah, walaupun sedikit. Apabila dia memalingkan sedikit dari salah satu ibadah yang kepada Allah, itulah syirik. Karena kita memberikan definisi tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah mengisahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Syirik apa? Syarfu syai'in minal ibadah li ghairillah. Melencengkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Apa bentuk ibadah itu? Seperti doa. Doa ibadah. Nah, banyak orang kadang meminta kepada Allah pada itu doa. Dikenamakan oleh dia dengan berbagai alasan lah, meminta syafaat lah atau tawassul lah. Padahal jelas-jelas itu meminta kepada selain Allah. Ya, sebagaimana salah seorang datang ke kuburan ayahnya yang kiai ya, dia minta apa namanya dilunas kontrak rumah pengikutnya ya. Ini jemaah aku pada datang banyak yang masih kontrak nih ayah. Diminta dibebaskan dari hutang kontrak rumah. Ini akibat dari tidak belajar apa itu syirik. Lalu dia seorang orang yang sudah punya pengikut ramainya bukan main. Baik, apa contoh-contoh ibadah itu? Seperti doa, apalagi zabah, menyembelih, apalagi nazar, bernazar, apalagi istighosah. Kemudian apalagi bimalik walai Allah. Jadi istighosah, nanti akan kita. Istighosah, isti'anah, isti'adah. Ini ada tiga. Istighosah, isti'anah, isti'adah. Semuanya ini doa. Tetapi beda namanya sesuai dengan konteks yang kita mohon kepada Allah. Kalau dia meminta pertolongan kepada Allah untuk urusannya baik duniawi maupun ukhrawi, itu namakan apa? Isti'anah, memohon pertolongan. Kalau dia memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya-bahaya, itu namakan isti'adah. Kalau dia meminta dalam keadaan genting ini, dalam keadaan sangat terjepit, kepada Allah ini namanya istighatsah. Istighatsah. Ketiga hal ini bila diminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak dimampui kecuali Allah, maka itu adalah syirik. Tapi kita mantau minta mantu sama anak kita, tolong ambilkan abi handuk atau sabun atau air minum, syirik enggak? Karena perkara-perkara itu perkara yang zahir yang dimampui oleh seseorang. Tapi ketika orang minta dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dicarikan jodoh, ini syirik enggak? Syirik. Nah, itu harus dibedakan. Kalau perkara itu perkara dan hal yang zahir, dan hal perkara itu adalah batas kemampuan makhluk, itu boleh. Minta bantu pada teman, angkatkan barangnya ke mobilnya, ya kan? Kalau dia sakit, minta bantu pada teman, rumahnya mudukin, atau minta minum, beli makanan, boleh. Itu perkara-perkara yang zahir yang dimampu oleh manusia. Tapi bila perkara-perkara maknawi, perkara-perkara yang sifatnya semu, ya, minta disembuhkan penyakitnya, nah ini gak bisa. Ya kan? Minta di apa namanya? Tapi kalau minta didoakan disembuhkan penyakitnya, itu beda ya. Minta didoakan disembuhkan penyakitnya, itu beda dengan orang minta disembuhkan penyakitnya. Nah, dua hal ini harus beda. Tolong doakan ya pada Allah, biar Allah menyembuhkan penyakit saya. Syirik kan? Enggak. Tapi kalau dia bilang, tolong deh sembuhkan penyakit saya. Dia datang ke kuburan, ya kiai, saya sudah lama sakit, tolong sembuhkan penyakit saya. Gimana? Atau ya kiai, saya banyak utang, tolong bebaskan saya dari utang. Hah? Syirik? Nah, ini harus dibedakan. Jadi perkara yang tidak dimampui oleh manusia diminta kepada manusia itu syirik. Minta dipanjangkan umur, minta dicarikan jodoh, ya, minta diluaskan rezekinya. Nah, ini bagian dari atau perkara yang mampu dilakukan oleh manusia, tapi orang yang kita minta ini tidak berada di tempat. Dia berada di tempat yang jauh. Contoh, sering saya contohkan, umpamanya rumah kita kebakaran, ya. Lalu dia minta, dia kiai punya kiai di Sampang atau di mana, di Madura atau di Padang atau di mana, di Aceh. Ya kiai, rumah saya terbakar, tolong padamkan api. Gimana? Tapi kalau kiainya di samping rumahnya, dia ketuk pintu, kiai, rumah saya kebakaran, tolong matikan api, bantu nyemur air, itu nggak syirik. Kenapa syirik di sana? Dan ini tidak syirik karena dia meyakini sang kiai dapat mengetahui hal yang gaib dan dapat melakukan sesuatu dari jarak yang jauh dengan kegaiban. Itu beda ya. Nah, ini yang tidak dibedakan kadang-kadang. Nah, itu pentingnya belajar. Kalau enggak dibedakan, nah itu yang susah. Kadang-kadang enggak syirik dibilang syirik atau syirik dibilang tidak syirik. Nah, kalau itu penting belajar ya. Baik. Kemudian, tauhid itu adalah menyesakan Allah dengan selain untuk ibadah. Nah, ini dalil. Bahwa dasar semua manusia ini dahulunya di atas tauhid. Mana dalilnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Karena nasu ummatan wahidatan. Manusia itu berada di atas umat yang satu, maksudnya di atas Islam. Faba'athallahu nabiyyina basyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi yang memberi kabar gembira dan kabar bertakut. Wa anzala ma'al kitab. Lalu Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab suci. Bil haqqi, dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar para nabi itu memberikan keputusan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Berkata Ibn Abbas, nah, tafsir tentang ayat ini, kata Ibn Abbas, apa maksudnya manusia berada di atas agama yang satu? Karena umatan wahidah, umat yang satu. Maksudnya apa? Belum terjadi kesyirikan. Semua mereka berada di atas tauhid. Semua mereka berada di atas Islam. Maka disebutkan oleh Ibn Abbas yang lain Imam Bukhari ini, ya. Karena baina Adam wa Nuh asyaratu qurun. Jarak antara Adam dan Nuh itu ada 10 abad. Atau 10 generasi. Jadi kurun itu bisa berarti generasi, bisa berarti apa? Abad. Kalau abad itu 100 tahun, berarti 1000 tahun. Kalau generasi 10 keturunan. Bisa lebih dari 1000 tahun. Karena umur orang-orang dahulu panjang-panjang, umur Nuh aja berapa? 1000 lebih. Itu umur Nuh. Ya. Maka yang lebih kuat di sini maksudnya adalah 10 generasi. Ya. Wallah malam, tapi yang kronis ini bisa dimaksud 10 abad, bisa 10 generasi. Baik, apa kata Ibnu Abbas? Kulluhum ala Islam, semuanya di atas agama Islam. Dan juga sudah pernah kita jelaskan apa maksud dengan Islam di sini. Islam itu memiliki dua pengertian, Islam pengertian umum, Islam pengertian khusus. Apa yang maksudnya Islam pengertian umum? Semua agama Nabi itu Islam namanya. Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam. Tidak ada agama Nabi Musa bukan agama Yahudi, agama Nabi Isa bukan agama Nasrani, tidak. Agama Yahudi adalah agama Nabi Isa yang telah diselewengkan, itu namanya Yahudi. Kalau Nasrani itu agama Isa yang telah diselewengkan. Kalau Nabi Isa itu Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, maka Allah katakan, maka Nabi Ibrahim Yahudi yaw wala Nasrani yaw walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani, karena pengakuan orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan berada di agama Ibrahim. Dijawab oleh Allah, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Dan di sini juga kelirunya para tokoh-tokoh liberal yang mengatakan Ibrahim itu bapak tiga agama. Ibrahim itu bapak tiga agama. Agama Ibrahim itu hanya Islam. Ibrahim tidak membawa agama Yahudi, tidak membawa agama Nasrani. Dan Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi, Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani. Agama mereka adalah Islam. Agama semua Nabi itu adalah Islam. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan, ya Allah, agama Ibrahim itu adalah agama tauhid. Musliman, seorang Muslim. Lihat kisah-kisah Nabi Musa. Ya. Al-Hawariyun, qala al-Hawariyun ansarullah. Wa qalu nahnu muslimin. Sebenarnya dalam surat Al-Maidah ya, kisah tentang Nabi Isa. Qala sama'a ansarillah, qala al-Hawariyun ansarullah. Di akhir ayat, fashhadu bi anna muslimun. Di akhir ayat disebutkan orang Hawariyun mengatakan fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Semua kisah, lihat kisah-kisah Isa pun, kisah-kisah Musa, semua disebutkan nanti akan mengapa? Mengatakan agama mereka adalah Islam. Ini agama secara umum. Lalu Islam secara khusus artinya apa? Ketika Nabi Musa telah diutus, Islam yang benar itu hanya Islam yang mengikuti syariat Nabi Musa. Syariat Nabi sebelumnya tidak lagi diakui. Maka ini nama Islam khusus. Setelah diutus Nabi Isa, maka Islam yang bisa diterima itu hanya syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada Nabi Isa. Adapun syariat Nabi Musa telah dihapus dengan diutusnya Nabi Isa. Itu Islam khusus. Setelah diutus Nabi Muhammad, kata-kata Islam itu hanya diungkapkan untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad. Adapun Islam yang sebelumnya dibawa oleh para nabi itu sudah mansukh. Walaupun pada waktunya disebut Islam secara khusus. Nah, kenapa? Karena dasar semua ajaran nabi itu rukun Islam dan rukun imannya sama. Semua nabi mewajibkan umatnya beriman kepada Allah. Semua nabi mengajak semua umatnya untuk beriman kepada para malaikat. Semua nabi mengajak para umatnya untuk beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Semua nabi mengajak umatnya untuk beriman kepada para Rasulullah. Semua nabi mengajak umatnya untuk beriman kepada hari akhir. Semua nabi mengajak umatnya untuk beriman kepada takdir yang terburuk. Ini semua. Semua nabi menyuruhkan tauhid. Mengajak salat, mandul salat. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa umat salat. Meskipun jumlah rakaat dan kifiyahnya atau kiblatnya berbeda. Sebaliknya, kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Nabi Isa, kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Termasuk awal-awal Islam, Nabi kita Muhammad SAW, waktu di Mekah, ataupun 6 bulan, satu setengah tahun awal hijrah, kalau salah ya, atau 6 bulan setelah hijrah itu masih sholat ke arah Baitul Maqdis. Kalau umat berlalu, bedanya kalau bersuci mereka harus dengan air, tidak boleh dengan tanah. Kalau kita tidak ada air, boleh dengan tanah, tayamum. Kalau umat berlalu tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadah yang telah dibangun. Kalau kita diberi kelapangan oleh Allah, boleh beribadah di mana saja saat kita datang waktu sholat. Maka kata sholat ju'ilat di ardu masjidan wa tahur. Allah menjadikan bagi bumi ini sebagai tempat sholat untuk alat bersuci. Yang berbeda itu rincian. Zakat wajib, puasa wajib. Ada semua kita berpuasa. Maka Allah sebutkan kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum. Diwajib kepada kalian berpuasa, sunnah diwajib kepada umat-umat sebelum kalian. Tapi jumlahnya berbeda. Bentuknya juga berbeda. Ada yang puasa 24 jam. Ada yang puasa 12 jam. Ada berpuasa dengan dari makanan tertentu. Nah, ini berbeda-beda. Ada puasa sekian hari, 40 hari, ada 30 hari. Berbeda-beda. Begitu pula haji. Ya, semenjak dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Ini usul agamanya sama sih. Tapi rinciannya, kepiah sholat, betul-betul sholatnya memang berbeda. Maka Allah katakan, kulin ja'alna minkum syiratan min hajah. Masing-masing kalian kami jadikan menjadikan untuknya yaitu syariat tersendiri-tersendiri. Beda syariat. Di masa Nabi Adam menikahi saudara putri enggak dilarang. Ya. Setelah itu syariat, setelah itu enggak boleh lagi menikahi saudara. Dan seterusnya berubah-ubah. Itu syariat. Tapi kalau akidah atau usul ibadah itu sama, atau usul akhlak. Semua nabi mengajak umatnya untuk hormat kepada orang tua. Semua nabi mengajak umatnya untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Itu usul. Di kepala usul muamalat. Usul muamalat contohnya, semua nabi mengharamkan zina. Semua nabi mengharamkan mabukan. Semua nabi mengharamkan apa? Zina, mabuk. Riba. Riba. Itu haram. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan sabdanya, "Nahnu ma'asyar anbiya ikhwanul 'allal. Abuna wahid wa ummatuna syatta." Kami para nabi itu bagaikan saudara seayah. Maksudnya saudara seayah apa? Ayahnya satu di tauhid, ini dasar. Tapi ibunya berbeda, Be. Maksudnya apa? Syariatnya mereka. Baik. Jadi kita katakan semua nabi mengajak kepada tauhid. Dan sebelum terjadi diutusnya Nabi Nuh, semua manusia di atas tauhid. Berarti asal muasal dari akidah manusia di bumi ini adalah tauhid. Bukan sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang orientalis bahwa perkembangan akidah itu seperti perkembangan teknologi. Anehnya nanti kesimpulannya begini. Kalau dulu dia bertuhan 10, sekarang 7, kemudian 3, kemudian 1. Nanti sudah tidak ada Tuhan. Makin maju jadi. Kan gitu kalau seandainya apa namanya berkembang terus. Akhirnya tentu nanti sudah 1 apalagi. Berarti sudah tidak ada Tuhan lagi nanti. Hasil penelitian-penelitian yang lebih percayakan seperti itu. Baik, berkata Ibn Qayyim rahimahullah. Wadah wa qawlus sahih fil ayat. Kata Ibn Qayyim, inilah penafsiran yang benar tentang ayat ini. Allah mengatakan yang masuk umatan wahidah itu kan ada umatan wahidah, manusia itu berada di atas umat yang satu, maksudnya satu akidah, kita tetap di atas tauhid. Ya. Lalu Allah mengutus Nasul dan Nabi setelah terjadi kesyirikan. Baik. Juga hal ini didukung oleh Ibn Katsir, ya. Wa aulu ma hadatsa syirk fi ardhin fi qaumin. Kata Ibn Katsir, pertama terjadi kesyirikan di tengah bumi ini di waktu di tengah kaum Nabi Nabi Nuh. Hina ghalu fi sholihin, ketika mereka apa? Berlebih-lebihan dalam mencintai menghormati orang saleh. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sebab yang paling dominan Jatuhnya ke dalam kesyirikan itu adalah masalah wun fil ashas, ekstrim di dalam menghormati orang soleh. Lihat di mana saja terjebak kesyirikan ekstrim dalam menghormati orang soleh. Karena dia menghormati orang soleh memiliki kelebihan-kelebihan sampai dia katakan bahwa orang solehnya dapat menteri hal yang baik, bahwa orang solehnya dapat mampunya memberikan hal yang baik atau yang buruk. Kalau tidak ke apa namanya, kalau tidak mengikuti keinginan orang soleh, dia kewalahan, bisa sakit, bahkan bisa mati. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang sudah overdosis dalam mencintai orang. Yugulu dalam salih. Makanya jatuhnya umat-umat berlalu ke dalam kesyirikan ini. Orang-orang Nasrani jatuh ke dalam kesyirikan kenapa? Karena berlebih-lebihan dalam mencintai Isa sampai dikatakan anak Allah. Orang-orang Yahudi jatuh ke dalam kesyirikan mengatakan Uzair itu adalah anak Allah karena dia berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Oleh sebab itu kita dididik dalam agama kita mendudukkan posisi rasul kita pada tempat yang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rasul, tidak boleh dirhakai perintah dan larangannya. Dia juga manusia, tidak berhak untuk disembah. Makanya Allah sebutkan dalam firman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan hai Muhammad kepada umatmu, aku tidak memiliki kunci-kunci perbendaharaan kekayaan Allah. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba. Katakan juga kepada umatmu bahwa kamu tidak tahu yang gaib. Wa la aqulu lakum indi malak. Ini apa? Qul aku lakum ini khazanah Allah, wala aku lakum ini ma. Dan katakan juga kepada umatmu bahwa kamu itu bukan mereka. Wala a'lamul ghaiba, juga katakan kepada umatmu, engkau tidak tahu yang gaib. Wala kuntu a'lamul ghaiba, lastakhtartu minal khairi, wa ma masana su. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, tentu aku akan gondol kebaikan yang begitu banyak sekali. Dan tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit. Rasulullah pernah cedera dalam peperangan. Ya kan? Cuma Rasulullah SAW tahu hal-hal yang baik diberitahu oleh Allah. Seperti ketika di Bani Nadir, beliau mau dilempar batu besar dari atas gedung oleh orang Bani Nadir ketika beliau mau meminta diat ke sana. Ini sebab terjadi di usianya Bani Nadir di Madinah. Lalu datang malaikat beritahu tentang kerjaan orang Yahudi yang mau melemparkan batu dari atas gedung kepada Nabi SAW. Lalu berpindah tempat. Tapi asalnya Rasulullah tidak tahu yang baik. Buktinya apa? Ketika Aisyah hilang kalungnya, kalungnya hilang. Rasulullah tidak menemukan. Kalau tahu yang baik, sudah dicari aja. Langsung aja itu dibawa itu. Rupanya kalung itu adalah terhimpit oleh unta yang tidur. Setelah berdiri, baru ditemukan. Kalau Rasulullah tahu yang baik, kenapa dia tidak menjawab saja tuduhan orang munafikin menyatakan Aisyah itu serong? Berbuat sesuatu yang keji. Tahu tentulah Aisyah tinggal. Aisyah ketinggalan. Kalau tahu yang baik, berarti Rasulullah tidak akan ketinggalan Aisyah itu. Itu betul lah Aisyah lagi buang air. Tapi itu hanya tahu Aisyah ketinggalan dalam rombongan itu. Maka berarti Rasulullah tidak tahu yang baik. Nah. Kemudian, awal terjadinya kesyirikan di tengah umat manusia di muka bumi adalah ketika mereka berlebih-lebihan dalam menghormati orang soleh. Orang soleh ya kita hormati, tapi tidak boleh mengangkat kedudukan mereka lebih dari kedudukan yang diberikan Allah. Begitu para nabi dan seterusnya. Waqalu, orang-orang kaum Fir'aun itu berkata, la tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghuts wa ya'uqa. Jangan kalian tinggalkan Waddan. Waddan itu nama orang soleh mereka. Walaywa Yuswa'ah itu nama yang kedua. Ya. Wayawusa ini juga nama orang. Wayamuka dan juga nama orang. Wanasro. Ini ada berapa lihat nama? 5 orang orang soleh. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ibn Abbas. Hadi asma'ur rijal salihin. Ini adalah nama-nama orang soleh di waktu kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi. Falamahala kutakala orang soleh ini meninggal. Ada remnya, bukan meninggal sekaligus remnya, bukan meninggal semua buat sekaligus. Auha syaitan ila qaumihim, syaitan memberikan wahyu, syaitan juga memberikan wahyu bisikan kepada kaum Nabi Nuh ini, an ansanil sabu an sabu ila manshim allati kanu yasluna fiha ansaba, agar di mana mereka duduk atau majlis mereka gitu ya, kajian-kajiannya atau masjidnya, dibuat di situ tanda, dibuat tanda untuk mengenang jasa mereka, dibuatlah patung mereka di tempat-tempat duduk mereka itu. Tujuannya apa? Positif tujuannya, agar teringat selalu perjuangan mereka, usaha mereka dalam membela agama Allah, teringat akhlak mereka yang baik, teringat budi pekerti mereka yang indah, ibadah mereka yang rajin, kekhusyukan dalam ibadah, ya, ilmu mereka yang tinggi, ya. Nah, ini tujuannya baik. Syaitan mewahyukan demikian. Wasummuha biasmaihim, wasammuha biasmaihim. Lalu mereka menamakan patung-patung ini nama-nama orang soleh tadi. Nah, fafa'alu, lalu mereka lakukan. Syaitan itu juga bisa berupa manusia ya, memberi nasihat sebagaimana terjadi kejadian waktu Baitun Nadwah, MPR-nya orang Quraisy, waktu akan membunuh Rasulullah SAW bersepakat ya. Mereka kan merencanakan bagaimana cara kita untuk menghambat doa Muhammad ini, akhirnya mereka sepakat. Ada seorang orang syekh datang memberi pendapat ketika perkumpulan orang Quraisy suku-suku terbesar, pembesar-pembesar suku itu berkumpul, seorang syekh dari Najd. Tampilannya itu setan. Memberikan masukan, apa masukan setan ini? Pertama masukan-masukan tokoh-tokoh Quraisy apa? Kita tangkap lalu kita jebloskan dalam tahanan. Ada lagi yang mengatakan kita usir jauh-jauh. Lalu ada yang komentari, syekh ini memberi masukan. Setan ini, kalau kalian buang jauh-jauh, nanti pengikut-pengikutnya akan mengikuti dia ke sana. Kalau dia sudah banyak, dia kembali lagi. Kalau kalian hanya tangkap, nanti pengikut-pengikutnya akan berusaha mengeluarkan dia. Saya punya pandangan, kata setan. Apa kata setan? Kalian ambil setiap suku kalian itu pemuda yang tangkas, beri senjata, lalu secara bersama-sama membunuh Muhammad. Nanti kalau Muhammad terbunuh, Bani Hashim hanya bersedia menerima diat saja. Kenapa tidak akan berani memerangi semua kabilah? Nah, ini masukan setan. Candi pendapatnya. Kata orang tokoh-tokoh Quraisy, wahada huwa ra'in. Ini pendapat yang benar, pendapat yang benar. Terjadi, dilakukan itu. Sehingga rumah Rasul dikan, dikepung. Tapi Allah kan selamat, kata Rasulullah SAW. Allah yang sungka minanas. Allah menjaga. Nah ini kita katakan, syaitan itu kadang-kadang muncul seperti manusia. Iya, betul. Atau kadang-kadang manusia itu dari syaitan. Syaitan itu ada dua. Dari jin dan dari manusia sendiri. Ya. Ini dia datang kepada kaum Nabi Nuh memberikan solusi bagaimana untuk mengingat jasa dan kenangan terhadap orang-orang saleh mereka. Dibikinlah patung-patung itu. Kemudian namakan nama Palang Tobat. Itu belum disembah, enggak ada kurang terlambat hujan, kekeringan semacam. Enggak ada, belum disembah, belum dipakai. Hanya sekadar sebagai untuk mengingat saja. Enggak ada orang nyembah. Hatta idza halaka haula, baru generasi itu telah hilang, meninggal semua, dan tahu alasan kenapa ini dibikin patung, itu generasi sudah hilang. Tentu generasi berikutnya apa? Nggak tahu alasannya kan? Barangkali datang-datang prediksi, wah, kenapa ini patung semacam? Bermacam keyakinan yang timbul. Semuanya juga para orang-orang awam kita ya kan? Jangan ke patung, ya kan? Bentuk yang aneh-aneh saja, sapi warna putih atau kerbau warna putih aja kadang-kadang dianggap aneh kan? Dianggap wali malah kan? Makan wali selamat, ya kan? Dia selamat, ya? Makan wali selamat. Jadi itu kebodohan, kan kebodohan. Nah, akhirnya watanas sakal ilm, maksudnya sakal apa? Hilangnya ilmu, ilmu nggak ada lagi. Ya, ilmu tauhid maksudnya, ikan agama kurang. Robidan, baru setelah itu disembah. Syaitan bisikan, dahulu nenek-nenek moyang kalian, kalau datang musibah, penyakit menular, ini, minta ke patung ini. Kenapa harus minta ke patung ini? Syaitan memberikan konsep begini. Kalau kalian minta langsung kepada Allah, doa kalian gak didengar Allah. Karena kalian itu orang yang berdosa banyak. sama orang soleh ini, orang soleh nanti mintakan buat kalian kepada Allah. Ini banyak filsafat seperti ini pahami orang, dan itu tidak dianggap syirik oleh mereka. Padahal inilah syirik yang nyata. Ketika kita meminta kepada selain Allah, lalu kita mohon lagi kepada orang yang telah meninggal ini untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Kenapa harus transfer begitu? Padahal Allah sudah katakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Engkau jika hambaku bertanya kepada engkau, tetap aku ini dekat. Ujibu da'wat kada'i da'ani. Aku perkenankan doa orang berdoa kepada aku apabila ia berdoa. Enggak ada syarat itu doa itu yang terima orang soleh saja, tidak. Bahkan doa orang musyrik kalau dia berdoa dengan penuh-penuh khusyuk dan ikhlas, dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fa idza rakibu fil fulki da'a Allah bi isnaudin. Orang-orang musyrik apabila naik di batera di lautan, ya, kapal atau apa, ketika kapal itu akan mengalami tenggelam karena badai atau ombak besar, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Dan Allah mukhsinuddin. Falamma najjal al-batni, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan. Berarti Allah menerima doa mereka. Allah selamatkan mereka ke darat. Idza hum yusyrikun, sudah selamat kembali lagi buat syirik. Nah, kadang-kadang orang begini. Kalau memang dia syirik minta ke kuburan, kok diperkenankan doanya? Benar enggak? Kalau ia syirik minta ke dukun, kok bisa juga sembuh orang berobat ke dukun? Benar enggak? Ada juga orang berkata demikian. Bukan berarti berdoa ke kuburan itu sama sekali tidak dikabulkan Allah. Sama dengan orang musyrik tadi, dikabulkan doanya oleh Allah. Dikabulkan. Makanya ulama kita menjelaskan, mungkin Allah sebagai fitnah bagi dia dan orang lain. Kalau sama sekali tidak ada apa-apanya orang pergi kuburan, bakal ada gak orang pergi kuburan? Kalau sama sekali datang ke dukun, gak pernah sembuh-sembuh sakit orang, satupun gak pernah, ada gak orang yang datang ke dukun? Itulah ujian, itulah fitnah. Jadi yang penting itu bukan hasilnya, prosesnya, diperhatikan. Kalau Allah katakan ini syirik, berarti ya syirik. Jangan dicari-cari celah. Walaupun dapat kebaikan di situ. Saya beri contoh. Kita disuruh berinfak kan? Suruh. Boleh gak berinfak nih uang hasil curian? Lah, kenapa gak boleh? Kan Allah nyuruh berinfak. Berinfak ya disuruh, tapi curi dilah. Meminta kesembuhan kepada Allah. Berobat ya disuruh Allah, tapi dilarang berobat ke dukun. Nah, ini harus dibedakan. Jangan nanti karena ingin bantu janda-janda dan anak yatim, ya, kasihan gitu ya. Allah menyuruh kita berinfak, memperhatikan amala, para janda, perhatikan, lalu dia mencuri. Gak benar. Walaupun tujuannya baik, lalu hasilnya baik, tapi proses ini gak dibenarkan. Nah, inilah kadang-kala kita tidak tahu hal seperti itu. Nah, lalu apa yang dapat pelajaran oleh kita dari kisah ini? Nah, ini akan dijelaskan. Sejarah timbul kesyirikan tadi apa? Sebabnya kenapa? Yaitu berlebih-lebihan di dalam mencintai orang soleh. Kedua apa? Itu gara-gara patung dan foto. Disinilah datang keharaman foto dan patung itu. Di antara sebab diharamkan foto dan patung itu di sini. Karena ini adalah salah satu media yang menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Sekarang banyak. Kita lihat sebagian orang di rumahnya dipampang foto syekhnya atau kiainya. Saya sering melihat ada yang mempang di tokonya, di kedai nasinya, ya kan? Apa ini? Biar maling nggak masuk. Ini kejadian banyak, ya kan? Dan mereka merasakan rumahnya akan tenang jika ada foto itu. Ini kira-kira sudah bergantung pada Allah nggak? Mempercayai sesuatu kepada si foto ini. Bahkan juga ada seorang sebagian ustadz atau kiai yang berbisnis seperti itu. Apa? Fotonya dibagi kepada jamaahnya dengan bayar berapa duit? bisnis. Ini yang paling berbahaya. Baik. Di sini kita melihat, mengenal sejarah terjadi kesyirikan di tengah umat manusia. Berkata Ibnu Qayyim, tidak seorang dari ulama salaf, maksud tidak salaf, tidak sedikit dari ulama salaf yang mengatakan kana hawala qauman salihin fi qaumi Nuh. Jadi para ulama salaf mengatakan nama-nama yang disebutkan dalam ayat tadi itu adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma matu, tatkala mereka meninggal, aqafu ala quburihim. Mereka itu duduk-duduk ngumpul-ngumpul di kuburan mereka. Tsumma sawwaru, kemudian mereka buat fotonya. Wa tamatsilahu, sawwaru tamatsilahu, kemudian buat patung-patung mereka. Tsumma ta'ala qala alaihimul amadu. Kemudian berlalu lama masa yang begitu panjang. Jadi bukan setan itu kan enggak pertama dia menyerobuskan orang ke dalam kemaksiatan. Ya. Dia panjang. Panjang angan-angannya. Mempunyai teori yang sangat sabar sekali. Makanya Allah katakan, Allah tidak katakan wala tattabi'u syaitan, tapi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Setan punya langkah-langkah. Tidak sekaligus dia menyerumuskan orang ke dalam kekufuran. Tidak. Sedikit demi sedikit. Nah ini begitu. Ya. Takala bila berlalu masa yang panjang, fa'abaduhu. Baru setelah itu mereka menyembah patung-patung tersebut. Dari asas inilah Bukhari meriwayatkan figuri kaum Nuh fi salihin, tentang ekstrimnya kaum-kaum Nabi Nuh dalam mencintai orang-orang soleh dan foto-foto mereka, ya, dan menyimpan foto-foto mereka dan meletakkan patung-patung itu di tempat duduk-duduk mereka. Minhu nudrik futurat taswir. Dari sini kita tahu betapa bahayanya foto dan patung. Ya, bahayanya foto dan di mana hal itu bisa membawa orang kepada kesyirikan? Bihasil yatatawwar ta'zimu tilka aswar wa tamasil al-mansubah. Karena semakin berkembangnya pola pengagungan kepada foto-foto itu. Ya. Kemudian ya'ulu binnas ila syirk, yang itu menyebabkan mereka jatuh dalam kesyirikan. Ya. Bahkan sampai dalam menyebabkan mereka. Karena itulah Islam datang mengharapkan foto dan Allah melaknat para orang-orang yang memfoto. Orang-orang melukis dengan azab yang sangat keras. Ya, dalam hadis sebutkan la'anallahu musawirin. Allah melihat orang-orang yang membuat gambar. Kemudian juga dalam hadis lain Allah akan menyuruh orang-orang yang menggambar itu untuk memberi nyawa apa yang digambarnya. Ya, saudara-saudara. Wa ma huwa binafih. Dia tidak akan mampu untuk beri nyawanya. Tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Gimana Ustaz kalau tujuannya untuk kenang-kenangan? Itu sama dengan alasan tadi. Tujuan mereka bikin foto-foto kiainya itu tadi kaum Nabi Nuh untuk apa? Untuk kenangan kan? Tapi kalau untuk hal-hal yang darurat, yang perlu, penting, seperti untuk KTP, atau apa lagi? SIM, paspor, ijazah, ya. Hal-hal yang memang lah, yang mesti, itu dikecualikan oleh para ulama. Tapi hanya kalau untuk dipajang-pajang, untuk disimpan-simpan, untuk diingat-ingat, ini hal yang dilarang. Di samping ada efek-efek lain, ya, mungkin akan ada terjemur ke dalam unsur-unsur ria, dan itu pasti. Ya. Saya dah umroh, berdoa di Ka'bah, di foto, share, pakai sorban lagi, gitu ya, pakai gamis, foto di Arafah, ini fitnah. Makanya memang susahnya beramal soleh di akhir zaman itu. Itu masalah menjaga amal kita dari rasa bangga dan riya itu. Baik. Itu tentang sejarah terjadinya kesyirikan. Berkata Ibnu Qayyim, "Wa tala'abu syaitan bil musyrikin fi ibadatil asnam lahu asbabun 'adidah." Syaitan memperbaikkan orang musyrikin dalam menyembah berhala-berhala itu banyak sekali sebab-sebabnya. Ya. Dan syaitan juga mempermainkan kaum-kaum yang sesuai dengan ukuran akal mereka masing-masing. Di antara mereka diseru untuk mengagungkan orang yang telah mati dan membuat foto-foto mereka. Ini adalah sebab yang dominan, yaitu ekstrim dalam menghormati kuburan orang soleh atau orang soleh itu sendiri. Makanya ketika Asma ya, atau yang lainnya, atau Maimunah, ketika dia pulang dari Habasyah, menyampaikan kepada Rasulullah, kenapa mereka itu membangun-bangun masjid di atas kuburan orang soleh mereka, ya, membuat-buat foto di rumah-rumah ibadah mereka. Rasulullah SAW menjawab, haula idza mata fihum salihun banu ala kuburihim ya masajid. Lalu Rasul mengatakan, ala la tatakhu kuburan masajid. Kata Rasulullah SAW, kebiasaan mereka apabila orang soleh mereka meninggal, mereka buat tempat sholat di atas kuburan mereka. Ya. Dan lalu mereka buat foto-fotonya. Lalu Rasul melarang dengan kalian menjadikan kubur itu sebagai tempat beribadah. Baik. Ini adalah sebab yang umum terjadi kesyirikan di tengah umat manusia, yaitu ekstrim dalam mencintai orang soleh. Adapun orang-orang yang amma khawasuh, orang-orang yang lebih khusus gitu, mereka mengambil patung-patung itu dalam bentuk kawakib al-mu'athirah fil 'alam indahum. Jadi kalau orang-orang yang cerdas itu adalah membuat patung-patung benda-benda langit yang mereka yakini itu berpengaruh terhadap cuaca di bumi. Jadi dulu kaum Nabi Ibrahim itu mereka buat patung matahari atau bulan atau bintang. Seperti orang Jepang sampai sekarang kan masih menyembah matahari. Karena melihat begitu besarnya faedah matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara bukti-bukti ciptaan Allah itu adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Dulu orang-orang musyrik itu begitu. Melihat benda-benda alam ini yang mereka agungkan, mereka takuti gitu ya. Mereka buat patungnya. Ini kalau orang-orang yang berpikiran cerdas kata Ibnu Qayyim, mereka jatuh ke situ. Lalu mereka membuat rumah, buyutan wasadana, wahijabah. Jadi patung itu dibuat gedung, kemudian ada penjaganya, kemudian ada kelambunya. Gitu. Tapi itu rata-rata biasanya tempat-tempat yang dikultuskan. Lalu ada penjaga. Lalu nanti setiap orang ke sana harus bayar berapa. Gitu. Ya, lalu diadakan apa namanya? Acara-acara di tempat itu, apa namanya itu, kegiatan-kegiatan, ya, atau kurban membawa binatang-binatang ternak ataupun makanan. Walam terhad tapi tunjuk kaliman hadisan. Perbuatan ini senantiasa sampai saat sekarang. Contoh, saya tidak sebut daerahnya. Di sebuah daerah itu ada sebuah kuburan. Diyakini bahwa kuburan ini adalah kuburan orang yang pertama kali membuka daerah itu. Apa namanya istilahnya? Ya, orang pertama membuka daerah itu. Orang pertama tinggal di daerah itu. Itu di daerah itu sampai sekarang. Dan kuburan itu dekat dari bendara. Itu setiap malam, atau setiap malam Jumat, atau setiap minggu, pasti ada orang ke sana membawa ayam. Sembeli di sana. Atau makanan di dalam situ. Dan macam-macam, sesembahan, sesajian. Ini maksud yang dijelaskan oleh Mukaim di sini. Mereka beri sesuatu kepada kuburan. Ya, inilah sedihnya kita, fakir miskin banyak yang tidak makan. Gunung diberi kepala kerbau, patung-patung diberi sembahan, sajian. Orang-orang miskin kita kelaparan. Ya, ini musibah. Kemudian ini yang pertama lakukan ini adalah kaum Shu'aibah. Kaum Shu'aibah ini adalah umat kaum Nabi Ibrahim, ya. Yaitu umat Namrud. Kan Nabi Ibrahim berdakwah di Baghdad, ya. Kemudian diusir lalu ke Syam. Ya, baru membangun rumah Ka'bah Baitullah di Mekah. Wahum kaum Ibrahim, mereka itu adalah kaum Ibrahim yang pernah Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka untuk menjatuhkan kesyirikan mereka, membuktikan kebatilan kesyirikan mereka. Di antara umat yang lain ada menjadikan apa namanya bulan sebagai sembahannya, ya, dan lain sebagainya. Ada pula yang menyembah api seperti kaum Majusi. Inilah sedikit sejarah bagaimana apa namanya terjadinya kesyirikan di tengah umat manusia. Mereka kalau syirik itu tak kalah meninggalkan beribadah kepada Allah, mereka difitnah dan diuji untuk menyembah kepada selain Allah dan menyembah syaitan. Sehingga mereka dipecah belah oleh syahwat dan hawa nafsu mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Harau min riqil ladina khuliqu lahu fabulu bi riqin nafsil wasyaitani." Tatkala mereka lari dari mencipta, menyembah, menghambakan diri mereka kepada zat yang menciptakan mereka, mereka justru diuji dan difitnah dengan menghambakan diri mereka kepada manusia seperti mereka atau syaitan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang bahaya kesyirikan. Itu sedikit tentang sejarah lahirnya kesyirikan di tengah umat manusia. Ada hal yang mau ditanyakan sampai di sini pembahasan ini? Ada yang kurang mengerti? Hah? Tentang sejarah kelahiran kesyirikan di tengah umat manusia. Pertama-pertama lahirnya kesyirikan itu bagaimananya? Apa penyebabnya? Hah? Lanjut? Ah, lanjut atau gimana? Sudah jelas belum? Baik. Kita lanjutkan. Bahaya kesyirikan dan wajibnya menjauhi sebab-sebab yang membawa kepada kesyirikan. Kita coba dulu melihat berapa dalil tentang bahaya kesyirikan. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Catat. Yang pertama, bahaya syirik itu adalah syirik adalah dosa yang paling besar. Mana dalilnya? Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat sangat besar. Syirka dzulmun 'adzim. Itu yang pertama. Syirik adalah dosa yang paling besar. Enggak ada dosa di atasnya lagi. Dosa yang paling besar. Yang kedua, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat ampun dari Allah apabila orang itu mati dalam keadaan kesyirikan kecuali dia tobat. Apabila dia buat syirik kemudian tobat, dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan, "Innallaha la yaghfiru aysyaka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampunkan orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik. Apa maksud dari ayat ini? Adalah apabila orang berbuat syirik dan dia tidak bertobat dan mati. Tapi ada orang berbuat syirik kemudian tobat, itu tidak masuk dalam ayat ini. Jadi jangan pula nanti stres kan saya pernah berbuat syirik, gimana Allah tidak ampuni dosa saya, sudah lanjut aja berbuat syirik, enggak. Ya. Kalau dia pernah berbuat syirik dan tobat, tobatnya pasti diterima Allah. Tapi yang tidak akan dapat ampunan adalah orang yang tidak bertobat dari dosa syiriknya. Sampai dia mati. Ya. Sampai dia mati. Ini bahaya syirik kedua. Tidak akan mendapat ampunan. Tapi dosa selain syirik berpeluang untuk dapat ampunan. Banyak sekali perkara-perkara yang membuat orang itu dapat ampunan Allah. Mungkin diampuni dosanya karena dia melakukan amal yang sangat agung. Contoh umpamanya, ketika Abi Balta'ah membocorkan rahasia Rasul SAW akan melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, kan dosa besar. Memberitakan, karena Rasulullah SAW waktu Fathu Makkah itu menyuruh sahabat untuk bersiap-siap perang, tapi tidak memberitahu kemana akan diarahkan peperangan itu. Dia rahasiakan, benar-benar. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, untuk merahasiakan hal itu. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memutar arah membawa pasukan kaum muslimin, tidak langsung. Demi untuk ini taktik perang ya, kita dalam pelajaran Sirah setiap pagi Jumat itu kan dibahas masalah ini, bahwa Rasulullah Sallam adalah ahli taktik perang, strategi perang. Ya, nah, Abi Balta'ah mengirim surat ke Quraisy melalui seorang wanita. Tapi doa Rasulullah makbul, tidak sempat bocor rahasia ini ke Quraisy. Kenapa? Setelah wahyu datang kepada Rasulullah Sallam, Rasulullah menugaskan Ali untuk mengejar wanita ini, ditipun surat oleh Abi Balta'ah. Kejar oleh Abi Balta'ah kuda, tengah jalan dapat. Wanita ini tidak mau ngaku, rupanya tahu oleh dia dalam sanggulnya. Kata Ali bin Thalib, berikan surat yang ada pada kamu. Dia ngaku, tidak ada surat apa-apa sama saya. Kata Ali bin Thalib, kalau kamu tidak mau, saya akan telanjangi kamu. Saya buka semua pakaian, periksa surat itu. Akhirnya diambil oleh dia, dari sanggulnya diberikan kepada Ali bin Thalib. Tidak bocor rahasia tentang rencana Rasulullah untuk pergi ke dipanggil ke Abu Bakar. Abu Bakar panggil Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Dia menjawab, bukan karena saya sudah benci kepada Tauhid, tidak. Bukan karena saya benci kepada Rasulullah, tidak. Bukan benci kepada saya, tidak. Tapi saya itu punya keluarga di Mekah. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Maka saya ingin mendapat jasa di tangan orang Quraisy, di tengah-tengah orang Quraisy, biar mereka apa? Menemui kali kerabat saya yang ada di Mekah. Dalam kisah ini banyak faedah sebetulnya. Tapi kita lanjutkan dulu bahasan kita. Ini sebuah perbuatan yang bisa membawa pada kekufuran karena membocorkan rahasia Rasulullah. Ketika itu Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid ya, mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib umuha dal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku pegal leher orang munafik ini. Rasulullah SAW mengatakan, fa'inna usyahida badar. Sungguh dia pernah ikut perang Badar. Dan Allah berkata kepada ahli Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa saja yang kalian mau, sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi dosa Abi Balta'ah ini terampuni oleh apa? Amalnya ketika ikut perang Badar. Dan banyak lagi contoh-contoh amal-amalan yang bisa menghapuskan dosa orang, banyak sekali. Seperti salat. Ya. As-salatu khams wa jum'ah ila jum'ah wa rawatan ila ramadhan wa umrah ila umrah mukafiratu lima bainahumah idha istimad kabair. Salawat lima waktu, puasa Ramadan, ya. Kemudian umrah dan seterusnya, salat Jum'at itu mengakui dosa-dosa. Apabila dia menjadi dosa-dosa besar. Kita ingat juga kisah seorang wanita Bani Israel yang dia itu pelacur. Kemudian memberi minum anjing dalam keadaan kehausan. Allah beri dia maka ada amal-amal soleh yang bisa mengampuni dosa kita. Nah, atau memang rahmat dari Allah sendiri diampuni dia di akhirat kelak. Jadi selama orang tidak berbuat syirik pasti masuk surga, pasti masuk surga. Tapi tergantung kalau dia punya dosa, kalau tidak dapat ampunan. Dia diampuni Allah, ampuni dan langsung masuk surga. Atau ampunan ini dalam bentuk dia dihukum sesuai besar dosanya di dalam neraka. Setelah selesai bersih dari dosanya, dia akan masuk surga. Nah, itu bentuk ampunannya. Tapi kalau dia mau buat syirik, tidak akan pernah punya peluang untuk dapat ampunan. Tidak dengan amalnya, juga tidak dengan dibersihkan dalam daya api neraka. Tidak bisa. Makanya ulama kita mencontohkan dosa syirik itu bagaikan najisnya anjing. Anjing walaupun dimasukkan dalam lautan direndam-endam bertahun-tahun itu tidak bersih-bersih. Demikian pula dosa syirik. Ya. Bukan seember atau cuci anjing itu. Tapi dengan air lautan dimasukkan ke lautan. Gitu ya. Tidak akan pernah menghilangkan kenajisannya. Demikian pula dosa syirik. Nah, itu bahayanya. Tadi kita bicara masalah apa? Bahaya dosa. Pertama apa? Merupakan dosa yang paling. Kedua apa? Dosa yang tidak akan dapat ampunan pelakunya kalau dia tidak bertobat sebelum mati. Ketiga Allah diharapkan dia masuk surga. Allah sebutkan, "Wa may yushrik billahi faqad harama lahul jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin ansar." Orang yang bersyirik kepada Allah diharamkan dia masuk. Diharamkan. Kalau sudah haram masuk surga gimana? Ada enggak harapan lagi? Enggak akan ada lagi, sudah haram masuk surga. Nah, ini bahaya, bahaya dosa syirik. Sudah berapa? Keempat adalah dosa syirik membatalkan semua amalan kita. Kalau seseorang beribadah kepada Allah dalam setahun 359 hari 23 jam koma 55 menit hanya dalam setahun berbuat syirik 5 menit saja. Nah, ada juga lagunya 5 menit saja ya. Kalau berbuat syirik 5 menit saja itu bahaya. Karena Allah sebutkan, walau asyraku lahab itu anhum makan yang malu. Kalau mereka buat syirik, batal semua amalan yang mereka hapus. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Kami perlihatkan amal-amalnya yang sudah dia lakukan, lalu amalnya itu bahkan debu yang berterbangan. Tidak ada artinya. Kata Allah lagi, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta lahabatanna 'amalu. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik, batal semua amalan. Itu nabi itu. Ya. Oh, wali enggak apa-apa, dia sudah lewat itu. Lewat apa namanya istilahnya? Martabatnya sudah jauh gitu ya. Makamnya beda gitu ya. Gak apa-apa buat syirik, gak ada cinta. Nabi aja dikatakan Allah. Lain asyarakat, lain batal amal. Kalau itu jatuh ke syirikan, batal semua amal. Padahal gak mungkin Nabi itu maksum, jatuh ke dalam dosa besar. Maksum. Ya. Tapi ini menunjukkan, hukum Allah berikan, Nabi sekalipun tetap batal amalannya. Nabi itu, apalagi kita tidak siapa-siapa. Membatalkan semua itu bahaya dosa kesyirikan. Oleh yang musyrik, yang kelima, halal darahnya di dunia. Jika dia meninggal, tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan juga tidak diwarisi atau mewarisi, juga tidak berhak. Ayat banyak sekali, waqtulul musyrikina kafah, perangi orang musyrik secara keseluruhan. Dalam sadar salat kubur itu aku tilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah. Aku disuruh oleh Allah SWT untuk merangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat tau. Tapi yang berhak melakukan hal seperti ini bukan pribadi-pribadi muslim, bukan rakyat, bukan orang biasa. Adalah penguasa. Jangan nanti kelihatan orang muslim lalu bawa pedang penggal lehernya, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya, yang berhak memerangi itu adalah kalau di bawah pemerintah res. Jadi kalau menghukum fisik, menyita harta, itu tidak ada wewenang ulama, tidak wewenang ustaz, tidak wewenang siapa-siapa, kecuali penguasa. Kecuali penguasa. Semua ayat dalam Al-Quran yang berbicara masalah pembunuhan, perperangan, itu berhubungan dengan kebijakan penguasa. Ini faedah umum saya berikan. Ya tidak salah-salah memahami nanti. Wah, ini kajian kayak radikal Ustaz ini. Nanti habis kajian pada bawa pedang bunuh orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi menegakkan hukum, memacung tangan atau merajam orang yang berzina itu adalah tugasnya penguasa. Bukan tugasnya ustaz-ustaz. Bukan juga ormas-ormas. Atau jamaah-jamaah kajian. Enggak. musyrik, fisik dan harta mereka, atau orang kafir, itu bukan diserahkan kepada setiap kelompok-kelompok yang ada, tapi harus melalui jalur resmi penegak hukum. Ini tolong diingat, ya, biar untuk tidak dikatakan pula itu kajian di sana itu kajian radikal itu, sedikit bunuh gitu. Kemarin ada berita baru ya, cepatnya sendiri dipermasalahkan oleh orang, ketika dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berbuat homo itu apa? Dibunuh pelaku dan orang ini. Itu dibuat. Dia kicau di Twitter, lalu ada orang mempermasalahkannya. Ini pemikir radikal. Ya, tapi ada mengatakan itu tidak termasuk karena itu adalah hadis. Dan itu untuk penjelasan penerapannya melalui hukum yang resmi. Bukan berarti itu patut sendiri menyuruh orang-orang awam ini, orang-orang banyak ini menurut pelak tendak. Artinya prosesnya hukum. Nah, jadi hati-hati sekarang ngomong ya. Harus dijelaskan. Semua masalah pembunuhan, peperangan, itu di bawah otoritas siapa? Masa. Menghukum fisik atau harta, membaikot, menyita, memukul, apapun saja bentuknya, itu adalah hak penegak hukum, bukan jamaah-jamaah masjid. Hah? Jadi sekarang ini, karena kedangkalan pemahaman para penegak hukum, akan lahir undang-undang, ini baru sudah direncanakan, saya dapat bocorannya saja. Saya bukan tokoh politik, cuma ini bocoran, ngadu-ngadu ke saya, ini begini Ustaz gimana? Entah tahu, menakut-nakut bisa juga, enggak tahu. Katanya Ustaz, kalau kita bilang orang bukan Islam kafir, itu ada dianggap terpaham radikal, katanya Ustaz. Jadi yang mulai lagi mengatakan bid'ah, kafir, sesat, itu kalimat akan dianggap kalimat-kalimat berbau radikal. Kalahin undang-undang ini. Masih digodok. Tidak tahu bagaimana, kita dia Allah malam, saya ada kebocoran, tapi benar tidak terjadi dan tidak tetap. Tapi perlu diketahui, ya, kalimat-kalimat itu syar'i. Seharusnya penegak hukum memanggil para ahli, ya, bahwa kalimat-kalimat ini tidak sebetulnya memancing radikalisme. Jika dijelaskan dengan baik dan dipahami dengan baik, hanya akan menjadi radikalisme ketika tidak dijelaskan bahwa hukum-hukum seperti itu diterapkan oleh Islam benar, tapi yang menegakkan adalah penguasa. Kedua, perlu dibedakan antara hukum terhadap sikap, perbuatan, perkataan, beda dengan hukum terhadap personal yang melakukannya. Tidak setiap orang jatuh ke dalam kesyirikan langsung dikatakan musyrik, kekal dalam neraka. Tidak. Tidak seseorang jatuh ke dalam kekufuran langsung dikatakan kafir, dibunuh, masuk neraka. Tidak. Karena ada hukum perbuatan, ada hukum terhadap orang si pelakunya, personnya. Itu harus dibedakan. Harus dibedakan. Nah ini masalah ini gak dipahami oleh banyak orang. Makanya keliru-keliru aja semua. Kita katakan orang yang sujud kepada berhala musyrik, itu hukum terhadap perbuatan. Tapi bila kita melihat ada orang sujud di hadapan berhala, itu jangan-jangan sedang sujud bapak pakai pedang langsung potong leher, enggak. Ya, itu diproses, ditanya dulu. Bapak tadi sujud ke patung? Enggak, itu patung deh bapak. Oh, saya enggak tahu deh. Ya. Saya kira itu gak patung, apalagi orang luar negeri gak tahu mode-mode patung di Indonesia, ya kan? Atau patung dikeramatkan, sebuah tempat sesajen. Ini orang ini tiba-tiba sujud di situ, sholat di situ. Dia gak tahu bahwa tempat itu adalah tempat kemus. Perlu. Atau dia tahu patung, tapi gak tahu dia hukum sholat di depan. Dia nyembah Allah. Dia katakan ini sutra aja. Ya. Maka, untuk menghukum personalnya, itu ada proses namanya. Yaitu syurutu takfir wa mani'i wa dawabi. Ada ketentuan-ketentuan kode-kode etiknya. Untuk menerapkan hukum. Menyatakan dia musyrik, menyatakan dia kafir. Menyatakan hal darahnya. Itu ada proses hukum yang panjang. Tapi bila ada kita menemukan, pokoknya orang di Papua sana, kita ke sana. Ditanya, sholat gak wajib? Dia bilang, sholat gak wajib. Tapi bukan karena dia mengingkari kewajiban, dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Belum sampai ilmunya kepada dia. Nah, ini beda. Ini makanya Al-Sunnah mengatakan, tidak setiap orang jatuh ke dalam kekufuran. Ini muslim ya. Kalau Nasrani sujud di patung, ya udah kafir. Dari awal udah kafir. Jangan pula nanti itu belum kafir. Deh. Ini masih bicara seorang muslim yang jatuh ke dalam sifat-sifat kekufuran atau kesyirikan. Baru prosesnya begini. Tapi untuk mengkafirkan orang di luar Islam, yang jelasin agamanya bukan Islam, perlu gak syarat-syarat itu? Enggak perlu. Jangan ragu-ragu. Ya kafir dia. Jangan salah paham pula nanti ya. Setiap orang, itu Nasrani kafir. Wah, kamu harus ada dawabit takfirnya dong. Enggak. Ini harus dibedakan. Kalau muslim jatuh ke dalam perbuatan kufur, tidak dikafirkan personilnya secara langsung. Perlu diproses. Siapa memprosesnya? Adalah qadhi, hakim. Atau ulama yang rasikhin fil ilm. Ulama-ulama yang itu dipercaya ilmunya. Bukan ustaz-ustaz imam masjid, bukan ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah kayak saya, langsung mengafirkan orang. Enggak. Berhak mengafirkan personalnya. Tapi perbuatan boleh dihukum? Nah, itu bedanya. Maka istilahnya oleh ulama, takfir mutlak atau takfir mu'ayyan. Takfir mutlak itu takfir umum saja. Orang mengatakan Al-Quran tidak asli. Ya. Kafir. Tetapi untuk menghukum orang yang mengatakan itu perlu diproses. Jangan-jangan dia punya syubhat. Perlu jelaskan. Izalatu syubhat namanya. Ini proses dari Islam. Nah, karena masalah ini tidak pernah dijelaskan atau pernah tidak dipahami oleh banyak kalangan, tibalah aturan-aturan yang rancu. Aturan-aturan yang ngawur. Sehingga setiap orang mengatakan kalimat sesat, setiap orang mengatakan kalimat kafir, setiap orang mengatakan bid'ah, langsung kita cap orang itu adalah terpaham radikal. Padahal penjelasannya ada. Maka tadi kita buat kaidah umum untuk menghukum personal ataupun harta bendanya disita, itu bukan tugasnya para ustaz, para ulama, tapi tugas para penegak hukum, pemerintah. Tapi kita tidak ragu mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini kufur, boleh. Tapi bukan berarti kita langsung mengkafirkan pelakunya. Nah, ini harus beda. Pelakunya ini untuk menghukumnya. Dianggap kafir keluar dari Islam itu proses panjang. Tapi sikap yang dihukum dalam Al-Quran secara mutlak itu kufur. Boleh diitlak. Tapi tidak boleh dihukum pelakunya secara langsung, personalnya. Contoh apa? Banyak ungkapan ulama semuanya. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan person-person yang mengatakan Al-Quran makhluk. Di mana Imam Ahmad tetap aja sholat belakang makmum. Makmum itu tahu kan? Dia yang waktu itu khalifah, membunuh, mengazam orang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Bukan hanya damai-damai aja. Dipaksa orang mengatakan Al-Quran makhluk oleh dia. Yang tidak mau diazab, bahkan ada yang dibunuh. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan dia. Padahal dia menyeru kepada akidah itu. Kenapa? Karena ada syubhat di dalam benaknya. Di dalam otaknya, perlu dicuci. Imam Ahmad tidak mengkafirkan dia. Padahal dia sampai pada tingkat menyiksa, membunuh. Nah, itu harus dibedakan. Dan ini banyak contoh-contohnya. Dalam sunnah. Seperti Rasulullah SAW melaknat orang yang minum khamar. Melaknat orang yang membuat khamar. Orang yang membuat khamar, menjual khamar. Ada 9 yang dilaknat. Tapi ketika ada orang minum khamar di masa Rasulullah SAW, lalu sahabat melaknat orang ini. Ya. La'anahullah ma'akhtar ma'itabihi. Semoga Allah melaknat. Betapa seringnya dia ini diberi hukuman gara-gara minum khamar. Ada namanya Abdullah Luqiba bin Himar, jadi gelarnya Himar. Dia itu sering minum khamar di masa Rasulullah SAW. Setiap minum dihukum, setiap minum hukum. Nah, sahabat ini melihat dia kena sering dihukum, lalu melaknat. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang melarang ini, la takunu aunan li akhikum, la takunu aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan terhadap kawan, terhadap temanmu. Tak boleh melarang secara muayyan. Personalnya tadi boleh dilarang. Tetapi dikatakan orang minum khamar dilarang oleh Allah. Boleh kita katakan. Tapi bila kita melihat orang minum khamar, kamu dilarang Allah. Tak boleh. Tahu kan ini perbedaan antara hukum mutlak dengan hukum muayyan, hukum personal. Penjelasan-penjelasan ini sangat jarang-jarang dijelaskan. Kecuali dalam masjid-masjid yang mengajarkan dakwah sunnah, para ustaz-ustaznya pasti menjelaskan hal ini. Nah, kemudian bahaya syirik sudah berapa dicatat? 5 ya. Juga dilarang karena hal itu akan membawa kepada kesyirikan. Ini beda ya. Kalau orang meminta ke kuburan, itu syirik. Kalau orang meminta kepada Allah di kuburan, itu bid'ah. Kalau dia yakini pokoknya, berdoa di kuburan wali semula atau kiai semula, lebih mustajab. Lalu dia berdoa di situ, tapi minta kepada Allah. Ini tidak syirik, tapi adalah bid'ah. Membawa kepada kesyirikan nanti. Sehingga orang berasumsi kuburan itu memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Padahal tempat berdoa itu adalah di masjid, di dalam, bukan di kuburan. Kemudian melarang juga salat ketika matahari terbit atau terbenam, dilarang. Kenapa? Karena Rasul kita menyebutkan bahwa matahari terbit atau terbenam itu di antara dua tanduk setan. Dan biasanya itu ibadah-ibadah orang-orang menyembah setan atau menyembah selain Allah. Maka kita dilarang menyerupai, walaupun kita tidak menyembah setan. Maka kan kita dilarang salat sunat setelah salat sah. Dilarang salat sunat setelah salat subuh sampai terbit matahari secara tinggi. Itu benar. Dilarang juga sholat ketika matahari pas di kolong langit atau apa namanya. Ya, di atas kepala. Demi apa? Itu agar tidak menyerupai. Bukan artinya menyembah matahari dilarang di sini. Tidak mungkin seorang muslim menyembah matahari. Tapi menyerupai secara fisik, bentuk, waktu, dilarang. Dilarang. Kemudian dilarang melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tujuan untuk mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini hadis ini ceritanya Abu Hurairah pergi ke mana? Itu ke Bukit Tursina. Ditanya oleh Abu Bakar kalau nggak salah atau sahabat yang lain, dari mana kamu? Dari Bukit Tursina. Lau alim tu lama data ini. Kalau saya engkau bertemu sebelum itu dengan saya, kau tidak akan pergi. Kenapa? Kata Abu Hurairah bertanya kepada sahabat ini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la tushadu rihal illa ila salatil masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Untuk ibadah. Tapi kalau untuk berdagang boleh, kemana saja boleh. Tapi kalau tujuan untuk beribadah, tidak disyariatkan melakukan perjalanan kecuali tiga masjid ini. Mencari berkah, ya, kecuali pada tiga masjid ini. Apalagi melakukan perjalanan untuk mencari kubur-kuburan keramat. Kalau ziarah kubur itu ya boleh. Tapi enggak ada syaratnya harus diziarahi kubur wali. Kalau wali itu mendingan enggak diziarahi. Kenapa? Sudah kan dia orang baik. Yang butuh doa siapa? Kan kalau ziarah kubur itu apa? Kita mendoakan orang yang dalam kubur. Tapi asumsi masyarakat kita sekarang ziarah kubur itu apa? Mencari berkah. Salah pemahamannya. Ziarah kubur itu kata Rasulullah SAW untuk mengingat akhirat. Ini ziarah kubur yang mengingat apa? Dunia, bisnisnya. Jadi ziarah kubur itu ada, tapi yang dilarang adalah berpayah-payah sampai pulang nabung satu tahun untuk pergi ziarah kubur tertentu. Padahal ziarah kubur itu ziarah kubur mana saja. Muslim didoakan. Apalagi utamanya ziarah kubur orang. Baik. Kemudian juga dilarang oleh Rasulullah SAW berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Nah, ini ketika Rasulullah SAW dipuji antara khairuna wa khairu abna khairuna wa khairu wa abna khairina. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan kulu biba'di kaulikum wala taswiyahnakum syaitan. Ungkapkan sebagian dan ungkap kalian, jangan sampai syaitan menipu kalian. Ketika Rasulullah SAW mendengar sebuah bait lagu dilakukan oleh anak-anak ketika acara pernikahan, wa fiina nabiyyun ya'lamu fi ghadin, marah Rasulullah SAW mendengar itu. Dia ketika mengatakan, memuji Rasulullah, di tengah-tengah kita ada nabi mengatakan. besok akan terjadi. Lalu saya menegur. Karena itu adalah ungkapan yang tidak boleh. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat ketika memuji beliau berlebih-lebihan, "Datatuluni kamatratin Nasara minal Maryam." Jangan kalian mengkultuskan aku. Sebenarnya orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. "Innama ana abdun," saya ini hamba Allah. "Fakulu Abdullah wa Rasuluh," maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Baik. Kemudian Nabi SAW melarang menunaikan nazar jika pada tempat itu terdapat berhala yang disembah atau perayaan dari hari-hari besar orang-orang musyrikin. Ada seorang sahabat menyebutkan, "Ini nazar an adbaha ibilan bibawana." "Ya Rasulullah, saya bernazar ingin menyembelih unta di bawana." Rasulullah nanya, "Hal fi hasanah?" Di ahli jahiliyah, "Hal fi sunnah yu'bad?" "Oh ya min ayyam jahiliyah." "Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam." Apakah di tempat bawana itu ada patung yang diagungkan atau tempat itu biasa diadakan perayaan-perayaan hari jahiliyah? Kata sahabat ini tidak, maka Rasulullah SAW menjawab. Ketika Rasul bertanya itu berarti apabila kita bernazar di sebuah tempat dan tempat itu ada acara-acara bid'ah, acara-acara pengkultusan tempat atau benda atau apa saja, kita tidak boleh melaksanakan nazar kita di sana. Padahal nazar wajib ditunaikan. Baik. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat tegas dalam menjaga agar umatnya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man jama'a baina sunnati Rasulullah SAW fil kubur wa ma umira bihi wa naha anhu wa ma qala li ashabihi wa baina ma ala aktsarun nas bihi." Barang siapa mencoba melihat mengumpulkan sunnah Rasulullah SAW tentang ziarah kubur, apa yang diberitakan dan dilarang oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana pula para sahabatnya, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia pada hari ini, akan melihat saling bertentangan antara budaya manusia hari ini dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak akan pernah berkumpul sama sekali keduanya. Rasulullah SAW melarang sholat kepada di kuburan atau ke arah kuburan. Mereka sholat di ya. Rasulullah SAW menarang membuat masjid dan menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Mereka malah menjadikan kubur sebagai tempat masjid. Membuat kubur di masjid atau membuat kuburan di. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk memberi lampu di kuburan. Mereka malah memberikan lampu di kuburan. Rasul melarang membuatkan hari-hari tertentu untuk ziarah kubur. Mereka malah menjadikan hari-hari tertentu untuk ziarah kubur. Ya, kubur itu bebas saja. Ini sekarang ini ada budaya yang tentu adalah harinya, yaitu sebelum puasa atau setelah puasa. Rasulullah SAW menyuruh untuk diratakan kuburan, mereka malah meninggikan kuburan. Ini hadis tadi dari Abi Hayyan Al-Asadi, Ali berkata kepada aku, kata Abi Hayyan ini, "Ala ab'atuka ala ma ba'athani alaih Rasulullah SAW, maukah engkau aku tugaskan?" Sebenarnya aku pernah dituruh oleh Rasulullah SAW untuk menugaskan, ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Apa tugasnya? "Ala tada timsalan illa tamastau." Tidak engkau menemukan patung kecuali engkau hancurkan. "Wala qabran musyarafan illa sawaitahu." Tidak kubur yang dimuliakan, yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. "Wala suratan illa tamastau." Yang lain, tidak foto kecuali engkau hapus. Demikian pula dalam hadis sahih dari Usamah bin Syafiq, "Kunna ma'a Fadalah bin Ubaid bi ardi Rum." Kami bersama Ubaid bin Fadalah di negeri Rum. Ya. Lalu ada meninggal salah seorang sahabat kami. Maka Fadalah menyuruh meratakan kuburannya. Kemudian dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW ya'mur bi taswiyati." Rasulullah menyuruh, aku mendengar Rasulullah untuk meratakan kuburan itu. Tidak boleh ditinggikan. Tetapi kebanyakan ya, orang-orang sekarang justru malah melakukan perbuatan yang menyalahi dua hadis ini. Mereka meninggikannya, bahkan membangunnya seperti rumah, ya, dan membangun kubah-kubah di atasnya. bahkan dilarang untuk mencat kuburan, ya, dan membangunnya. Malah mereka melakukan mencat dan membuat bangunan di atas kuburan. Jadi kita katakan bahkan sebagai kuburan lebih tinggi pula proposalnya, biayanya, daripada pembangunan rumah bupati atau gubernur. Baik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih dari Jabir bin Abdullah, qala, nah Rasulullah SAW antajisisi qabri. Rasulullah melarang orang mencat kuburan. Kenapa kuburan harus dicat? Ya kan? Wa yaqudu alaihi, atau duduk di atas kuburan. Wa yubni alaihi bina'un, atau membangun di atasnya bangunan. Ya. Dan juga menulis di atas kuburan. Ya. Sebenarnya bahkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dalam sunannya dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Rasulullah melarang anna tajisal kubur ayat tuba'an, tajisal kubur ayat tuba'aleha. Larang mencat kuburan dan juga menulis di atasnya. Berkata di sini hadis hasan sahih. Mereka justru menjadikan lembaran-lembaran menulis di atas Quran, bahkan kadang-kadang Al-Quran ditulis di atas kuburan dan lain-lainnya. Wadaha ayyuzara alaihi turabiyah, maka Rasulullah melarang menambah tanah dari tanah lain selain tanah yang waktu digali dari kuburan itu. Sebenarnya juga riwayat Abu Dawud dari hadis Jabir bahwa Rasulullah melarang ayyujasal qabri, ayyujasal qabra, atau ayyujasal qabru ayuktaba alaihi, atau yuktaba alaihi, atau yuzadu alaihi, atau yuzada alaihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencat kuburan, menulis di atas kuburan, atau menambah tanah lain di atasnya. Tetapi sekarang mereka justru menambah kuburan itu dengan tanah yang lain, bahkan batu-batu, membangunnya. Berkata Ibrahim Nakhai, kanu yakrahuna al-ajr ala kuburin, yang tidak suka kalau dipasang bata di kuburan mereka. Bahwa mereka adalah memaksudkan haulai mu'adzamin kubur. Kebanyakan orang-orang sekarang adalah mengagungkan kuburan dan menjadikannya sebagai tempat-tempat perayaan, ya, dan juga memberinya lampu-lampu, ya, dan membangunnya masjid-masjid dan kubah-kubah. Mereka semuanya menentang apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Ya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang yang bisa membawa kepada kesyirikan. Bukan membangun kubur itu syirik, ya, harus dibedakan. Tapi adalah wasilah kepada kesyirikan. Karena nanti akan ada asumsi, lalu kenapa di kuburan begini-begini? Ya, anak-anak cucunya, ya, pasti ada sesuatu-satu apa-apanya. Gitu. Ini fitnah inilah yang harus kita perhatikan. Nah, ini pembahasan panjang, yaitu tentang Rasulullah SAW melarang orang ekstrim berlebih-lebihan dalam memuji beliau. InsyaAllah akan melanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Kita cukup sampai di sini dulu dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dia ingin memuji kita, tak akan bakal dikasih oleh ini. pernah saya harap pujian manusia. Tidak ada untungnya sedikit pun. Ya. Dan bahkan itu membuat kita menjadi rugi dalam pahala yang kita dapatkan. Kalau sekarang kita berbisnis umpamanya. Ya. Berbisnis. Untung usaha kita itu hilang. Saya yakin tidak akan mau kita hilang karena kehilangan untung bisnis kita kalau sempat kita dipuji orang. Tapi kenapa kita bersedia hilangnya pahala amalan soleh kita ketika dipuji orang? Kan cara pikir kita itu lebih banyak ke dunia daripada akhirat. Nah, orang biasanya apabila suka dipuji itu adalah orientasinya adalah duniawi. Ingin mencari nama di hadapan manusia, ingin dikenal, ingin masyhur, ya, yang setelah itu dia naik lagi ingin dapat kedudukan, ya, dan ingin mendapat berbagai fasilitas-fasilitas. Ini adalah bagian dari kecintaan kepada dunia. Nah, oleh sebab itu seseorang yang ria itu mesti dia berharap, karena nanti di akhirat kelak orang yang suka berbuat ria ini, kata Allah, dia meminta pahalanya kepada Allah. Allah beri, Allah bilang kepada dia, kamu mintalah kepada pahalaku kepada orang yang kamu lihat kepadanya. Mau gak dia kasih? Maka saya katakan, sekarang ini orang yang kita harap kita berdia di hadapannya. Jangankan minta apa? Satu ribu perak aja dikasih. Bisa ngasih gak dia? Beramal soleh kita. Mikir dia. Hanya apalah kalimat? Sepulang hebat, sepulang soleh. Apalah kalimat itu? Justru pujian itu pun belum tentu keluar dari hatinya. Ya. Dan tidak akan menambah amal baiknya. Akan merusak. Maka itu yang harus kita lihat. Yang kita lihat adalah pahala yang besar di sisi Allah SWT. Kenapa kita mau rugi? Kehilangan pahala. Ya, yang begitu besar di sisi Allah. Ini hanya harapan pujian manusia yang tidak ada. Manfaatnya sedikit baik. Apakah hukum berdialog dengan jin dalam merupiah dan menggunakan teknik menyembelih? Hal-hal seperti ini perlu kehati-hatian. Ya, Allahu'alam. Hal-hal seperti ini dijelaskan oleh para ulama. Tapi berdialog dengan jin, kalau menyuruh dia untuk masuk Islam, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya berbau dengan perbuatan-perbuatan siapa menyuruh kamu, kenapa kamu lakukan, kadang-kadang jin itu berdusta dan akan membuat polemik di tengah masyarakat. Ya, saya ini disuruh oleh sekular, kamu disihir oleh sekular, itu tidak, jangan dipercayai. Karena jin itu banyak dusta. Dan bahkan rata-rata mereka berkata. Tapi kalau dia Allah disuruh masuk Islam, tidak bermasalah. Dan ketika dia lahir, tidak mau keluar, tetap menyakiti, boleh saja. Gitu. Ana mohon didoakan istri Ana, insyaAllah bulan depan melahirkan putra pertama. Mohon didoakan agar raja dokter kami sehat menjadi anak yang soleh. Tuhan mohon doakan kepada Allah Ta'ala akan membawa kami juga ke surga. Kita masuk surga belum tahu. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dulu dan cepatnya kita tidak tahu. Siapa yang belum masuk surga mungkin antum duluan dari anda. Ya. Tapi kita saling mendoakan. Ya, semoga saudara kita ini diberi keturunan soleh, diberi kemudahan bagi istrinya untuk melahirkan anaknya. Ya. Dan kita mendoakan, saya mendoakan sesama muslim itu adalah satu ibadah yang sangat agung untuk kita lakukan. Karena bila kita mendoakan saudara kita dalam di luar, tidak di hadapan di belakangnya, kita akan mendapat doa dari malaikat. Semisal apa yang kita doakan saudara-saudara. Ini adalah nilai sosial yang luar biasa ada di agama Islam. Dan nilai sosial seperti ini tidak akan didapati oleh batu di dalam agama mana. Nilai sosial dalam Islam itu luar biasa. Ketika berjumpa, assalamualaikum. Kemudian saling berdoa. Dan banyak lagi nilai-nilai sosial di atas itu. Tapi di agama lain tidak ada hal seperti itu. Hal yang mengikat mereka secara batin. Apakah yang dimaksudkan dengan orientalis? Dan apakah agama orang orientalis itu? Orientalis itu adalah orang-orang yang melakukan pengkajian terhadap Islam. Dalam rangka mencari kelemahan-kelemahan Islam. Itu orientalis. Orientalis itu adalah orang-orang yang mengkaji Islam dalam rangka mencari kelemahan-kelemahan Islam. Tetapi sebagian orientalis itu ada yang masuk Islam. Karena karena tidak kuat melihat begitu benarnya ajaran Islam ya. Tapi asal usulnya mereka atau tugas utamanya atau gerakan utamanya mereka itu adalah mencari kelemahan-kelemahan Islam, bukan mencari kebenaran. Membentur-benturkan ajaran Islam sesungguhnya. Agama mereka, ya ada Yahudi, ada Nasrani, dan juga ada orang yang mengaku Islam. Tapi dia adalah orientalis. Hadis tentang membunuh cicak di malam hari, apakah hadis ini sahih? Saya tidak ingat. Tapi membunuh cicak itu dianjurkan. Tapi yang masalahnya di malam hari Jumat ini yang agak. Kalau membunuh cicak ada, tapi di malam Jumatnya saya belum tahu. Apakah mengirim pembacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal termasuk kesyirikan? Tidak. Mengirim pahala ibadah kepada orang yang telah meninggal, ada dua pendapat ulama. Pendapat Imam Syafi'i tidak sampai, kecuali hal-hal yang disyariatkan. Sedekah, doa, umroh, atau doa anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu manfaat. Tapi orang sholat ini, sholat sunnah. Lalu dia katakan, saya hadiahkan pahala sholat saya tadi untuk sepulah. Menurut Imam Syafi'i ini tidak sampai. Karena tidak ada contoh dan dalil dari perbuatan sahabat atau dari Rasulullah SAW, tidak ada. Yang ada menurut Imam Syafi'i hanya mendoakan, itu sampai. Tapi mentransfer pahala, menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai. Beliau berhujjah wa la ilaha illa masa, tidak ada lah manusia itu akan dapat memiliki kecuali apa yang telah diamalkan dilakukan usahanya sendiri. Mendapat pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dan juga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Pokoknya dia baca Al-Quran lalu diniatkan pahalanya untuk orang yang menghadiri. Tetapi mana yang kuat pendapat ini Ustaz? Kalau wallahu a'lam, yang kuat itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Kalau seandainya hal-hal itu ada dan sampai, pastilah Rasulullah SAW memberi kabar kepada umatnya dan juga para sahabat pun akan melakukan hal itu. Dan tidak dikenal di kalangan para sahabat dan para tabi'in, mereka menghadiah-hadiahkan ibadah mereka. Nah, sekarang ini banyak orang menuduh kalau orang itu tidak tahlilan dituju, berarti Imam Syafi'i, berarti Imam Ahmad dan Imam Tamiyah membolehkan tahlilan, tak? Bukan begitu maksudnya. Imam Ahmad dan Imam Tamiyah mengingkari tahlilan berkumpul dengan lain, itu tegas. Bahkan Imam Syafi'i mengharamkan. Ya. Maksud Imam Ibnu Tamiyah, Imam Ahmad atau Ibnu Tamiyah rahimahullah, bukan berarti tahlilan, tapi apapun saja bentuknya. Bukan berarti juga ditentukan harinya. Bukan berarti harus di rumah mayat. Tidak ada tiga hal. Tidak mesti tahlilan. Boleh saja baca Al-Quran, sholat dua rakaat, atau apapun saja. Tidak ditentukan hari-harinya. 40 hari, 7 hari, 100 hari, 7 hari kan. Juga tidak disarankan di rumah. Banyak saudara kita meninggal nih. Kita lagi kerja di Jakarta. Kita mendapat, memilihlah pendapat Imam Ahmad. Lalu di atas bis kita baca subhanallah, subhanallah, itu pahalanya buat saudara saya meninggal. Itu menurut Imam Ahmad. Tidak mesti harus berkumpul-kumpul. Habis sholat kita baca ayat, 5 ayat pokoknya, lalu kita niatkan untuk pahalanya. Itu yang dimaksud. Tidak khusus tahlilan saja. Jadi kalau begitu orang-orang yang berpendapat sampainya hadiah-hadiah pahala itu sebetulnya mereka Wahabi. Bukan kita yang Wahabi, karena itu pendapat utamanya dan Imam Ahmad. Lalu mereka berujar lagi, itu kan bid'ah hasanah. Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kalau tahlil itu bid'ah hasanah, karena Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada hasanah. Kalau tahlilan itu menurut Imam Syafi'i bukan bid'ah hasanah, tapi bid'ah dhalalah, karena Imam Syafi'i mengharamkan kumpul-kumpul di rumah semayan. Jadi mereka itu orang-orang yang ini kecanduan tahlilan itu sebenarnya adalah bukan masalah mempertahankan sunnah hasanah, tidak hasananya. Tapi masalahnya adalah uang hasananya. Kalau mau menghadiah-hadiah, kenapa harus ngumpul? Kan sulit. Hari hujan gak bisa tahlilan, gak jadi dong hadiahkan pahala. Tapi kan gampang, sebetulnya kalau ingin menghadiahkan pahala, sudah. Kenapa harus tunggu-tunggu 7 hari? Baru 40 hari. Ini yang 35 hari ini bagaimana ceritanya? Gak ada yang ingin pahala. Ini gimana nih orang tunggu 40 hari, saya lagi dada susah gitu ya. Main menunggu. Hadiahkan kapan saja. Dimanapun saja. Apapun saja bentuk ibadah, kalau menurut Imam Ahmad. Bukan berarti harus tahlilan. Jadi kalau Allah mengatakan, berarti Imam Ahmad bolehkan tahlilan. Tidak, Imam Ahmad tidak bolehkan tahlilan. Imam Ahmad juga bolehkan tahlilan. Tapi kan dia pada bapak membolehkan menghadiahkan pahala. Iya, tapi bukan tahlilan dimaksud. Habis sholat subuh ini, baca Al-Quran 10 ayat. Udah dikatakan saya hadiahkan buat kakek saya, nenek saya. Itu yang dimaksud. Nah ini harus kita ketahui. Mereka itu sering memutarbalikkan fakta. Mereka katakan Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah. Baik, ambil pendapat Imam Syafi'i, ada bid'ah hasanah atau tidak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah atau tidak, bukan bid'ah hasanah. Jadi mana pendapat yang harus diambil oleh mereka ini? Mereka tahkik tidak mungkin pendapat ulama. Kalau dia mendapat pendapat Imam Syafi'i, mestinya dia tidak mengambil bolehkah tahlilan. Berpendapat tidak adanya hadiah-hadiah itu. Itu bukan pendapat Wahabi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Menghadiah-hadiahkan pahala itu tak nyampe. Dalil yang lagi menunjukkan pendapat itu lemah menghadiah-hadiahkan itu. Siapa di antara kita nih yang mau menghadiah-hadiahkan pahala? Udah banyak banget pahalanya. Hah? Apalagi yang biasanya menghadiah-hadiahkan pahala itu. Sholatnya aja bolong-bolong. Apa yang mau dihadiahkan? Buat dia aja gak punya, mau ngasih orang lagi. Kan aneh, coba lo lihat orang biasa-biasa tahlilan itu bagaimana sholatnya. Kan kasihan, apa yang mau dihadiahkan? Amalannya, amal yang pertama diperhitungkan di akhir-akhir itu, pertama apa? Sholat, kalau amal sholatnya gak baik, diterima gak amalnya? Ya enggak. Lalu dia tahlilan semua 1000 orang tahlilan, dia tak sholat. Gimana faedah doanya? Tak diterima Allah, dia tak sholat. Gimana? Nah, inilah bentuk-bentuk ketika kita mengkaji masalah agama itu berdasarkan hawa nafsu, keinginan. Sebetulnya di situ yang diharap bukanlah tahlilan saja. Coba tahlilan itu di apa namanya tidak ada makan-makan. Gimana kira-kira? Ada nggak orang datang? Pada hakikatnya. Atau kita buat begini aja, ada jamaah masjid ini yang meninggal, udah tahlilan di masjid, gak ada buat makan, habis sholat tahlilan, wes. Pasti habis sholat banyak yang bubar. Ya, menghadiah-hadiahkan itu bukan rombong-rombongan, bukan juga dipaksakan. Apalagi yang lebih parahnya adalah menilai orang yang tidak mau menghadiah-hadiahkan itu sesat. Diusir. Tahlilan itu bidang hasanah. Kalau bidang hasanah, kenapa harus dipaksakan? Orang gak sholat saja tinggalkannya wajib, gak berhak diusir. Kok malah orang yang tidak ikut tahlilan di? Jangankan bidang hasanah, yang sunnah saja gak berhak orang itu diusir. Gak berhak dimusuhi. Jangankan sunnah. Sunnah mu'akkadah saja orang gak sholat. Gak lakukan sholat sunnah mu'akkadah. Gak berhak dihina. Gak berhak disalah-salahkan. Dan lebih parahnya kita lihat. Ya kan? Lebih tegas kepada orang tidak mau melakukan sunnah hasanah. Bidah hasanah. Daripada meninggalkan. Dari ketegasan kepada orang yang tidak melakukan sunnah yang wajib. Pernah lihat kan? Orang tidak sholat diusir. Gak pernah. Ada gak kedengaran orang tidak untuk orang diusir di kampungnya? Gak ada. Tapi ada gak orang diusir karena tidak ikut tahlilan dan salawatan? Ini yang terjadi permasalahan. Baik, apakah mengirimkan bacaan kepada ini sudah kepada orang sudah meninggal termasuk kesyirikan? Tidak termasuk kesyirikan. Tadi sudah kita jelaskan. Itu berbeda pendapat ulama. Ya, dan perbedaan-perbedaan begini kita juga tidak perlu ngotot gitu ya. Ada orang pendapat begini ya. habis baca sholat, habis sholat, zikir-zikir, saya hadiahkan. Kita dapat ulama yang harus kita saling menghargai, tidak saling membenci, tidak menimbulkan pemusuhan. Tapi kita dalam perbedaan ulama itu tetap berusaha mencari pendapat yang lebih kuat. Tapi jangan tadi yang kita katakan, ulama membolehkan, lalu dibuat seperti tali-talian. Itu tidak begitu maksud ulama. Ya? Bagaimana memandang perkara memakai cincin batu yang tren. Kalau mengakui batu akik saja nggak masalah, tapi kalau dibilang batu akik ini adalah pelaris, menambah ganteng selama ini. Ya. Sebagai kelancar rezeki ini nggak benar. Ya, bagian dari kesyirikan. Alasan Nabi Muhammad memakai cincin. Cincin bata, nggak ada Nabi Muhammad pakai cincin bata. Nabi Muhammad mungkin cincin dari perak. Itu gunanya adalah tulis nama Muhammad Rasulullah untuk stempel. Ya. Stempel dari perak, bukan batu bata ya. Baik. Bagaimana hukum memasang foto seseorang bahkan lebih untuk poster seperti acara kajian yang memasang foto ulama dan lain. Ini dilema sekarang. Ya. Asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Karena kalau kita bermudah-mudah akan ya, kecuali hal-hal yang memang untuk diperkenalkan kepada orang ini loh yang akan hadir untuk menjadi ini. Tapi lebih ahwat dan lebih utamanya enggak usah. Karena orang-orang yang mau hadir akan mengetahui bentuk dan rupanya. Gimana cara menghilangkan syirik? Ya, menghilangkan jin dan syaitan. Ya, tadi kita bertobat, meninggalkan perbuatan itu. Ya, bertobat kepada Allah SWT. Kemudian syirik menghilangkan jin dan syaitan. Ya, untuk adanya kita kesurupan atau kerasukan jin, ya kita merukyah diri kita sendiri dengan sering membaca ayat kursi. Di masjid di tempat saya tinggal setiap satu bulan sekali dilakukan istighosah. Adakah dalil atau firman Allah? Ini pula istighosah ini sekarang sudah tidak dimengerti maksudnya. Istighosah itu adalah dalam kondisi sangat sulit. Bukan ketika mendapat rahmat, cuma ada ujian nasional, ya kuat istighosah ini kita temuin. Ya kan? Istighosah itu kalau kekeringan baru sholat istisqo atau berdoa kepada Allah. Tapi enggak ada rangkaian Al-Fatihah dulu, kemudian baca macam-macam. Enggak begitu istighosah sama Rasulullah salah. Emma dia berdoa langsung kepada Allah. Itu istighosah masing-masing berdoa. Ya, tidak ada mengumpul-mengumpul dan macam-macam, apalagi punya ritual. Apakah betul dosa kepada orang tua adalah kekufuran sama dengan dosa syirik? Tidak. Dosa kepada orang dosa besar, bukan kufur. Gitu. Ya. Tidak membawa kepada kekufuran. Tapi mungkin dikatakan kufur nikmat kepada orang tua, kepada Allah bisa. Tapi bukan keluar dari Islam, tidak. Bukan juga syirik. Mohon jelaskan tentang pertanyaan di mana Allah. Di mana Allah itu? Allah bertanya kepada seorang muda ketika sopan dan hakam yaitu memukul budak perempuannya. Itu dijawab oleh budak itu di langit. Pertanyaan di mana Allah itu boleh? Memang Allah itu di tempat yang paling tinggi di atas semua makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah SWT. Makhluk yang paling tinggi itu adalah arasy. Setelah arasy adalah Allah. Tapi bukan berarti Allah nempel dengan arasy. Bukan berarti juga arasy sebesar Allah, tidak. Bukan juga berarti Allah sebesar arasy, juga tidak. Tapi arasy makhluk yang paling besar di semua makhluk. Makhluk yang sebagian ulama mengatakan pertama diciptakan. Makhluk yang paling tinggi. Ya. Surga Firdaus adalah surga paling tinggi, di atasnya baru arasy. Dan Allah berada di atas arasy. Berada di atas arasy bukan berarti seperti beradanya topi di atas kepala kita, bukan. Lengket dengan arasy tidak. Allah Maha Tinggi dari semua makhluk. Tidak ada satupun di atas Allah lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi semua tempat dengan zatnya. Tapi kalau Allah semua tempat dengan sifat rububiyahnya, ilmu, penglihatan, pendengaran, itu betul. Tapi kalau dengan zatnya, ini adalah yang tadi kufrun. Ini perkataan yang membawa kekufuran. Kenapa? Mengatakan Allah itu berada di tong sampah, berada di perut-perut binatang, berada di tempat-tempat yang kotor, bahkan mengakui Allah itu bertempat di mana iblis bertempat. Allah bukan berada di tengah-tengah umat manusia. Dengan zatnya. Makanya Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya kemana? Maka kita berdoa meminta kepada Allah dengan begini, mengadakan tangan, minta kepada Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, sudah begini-gini aja doa. Barang-barang ini kayak orang sedap gitu. Baik. Apakah menyimpan foto anak-anak kita di HP ketika mereka masih kecil-kecil karena lucu? Kita simpan buat kenang-kenangan, apakah di perbolehkan jika ada maksud apa kecuali cuma buat kenang-kenangan. Terus kita juga masih menyimpan foto-foto pengantin di dalam album, apakah dilarang juga? Hal ini ada berapa pendapat ulama tentang ini. Kalau lebih ahwat, yang lebih utamanya kita yang menjauhi aja. Karena masalahnya bukan hanya menyampai kepada kesyirikan saja, tapi di akhir kala kita disuruh untuk apa? Memberikan nyawa dan juga kita dilaknat, laknat Allah sendiri. Nah, ulama ada jika disimpan dalam album, ini nggak tahu ini berapa ulama yang masih sering ya, itu membolehkan karena tidak dipampang, ada yang mengatakan ini. Tetapi dalam hadis itu tidak disebutkan dipampang, laknat Allah sendiri, pokoknya foto, dilaknat. Kalau dipampang itu lebih besar lagi dosanya, kan gitu. Ada pun menyimpan di HP itu ada lagi penjelasan ulama. Karena dia itu hilang, tidak muncul. Kan hanya sekedar kalau dilihat baru muncul. Sama dengan video, video itu kan file gitu aja ya. Kalau dimatikan TV kan ada lagi. Nah, ada sebagian membolehkan hal ini. Tapi wallahu a'lam, untuk lebih selamatnya jika tidak perlu tidak. Bahkan kadang-kadang anak-anak kena ain apa bahasa kitanya, klasik gitu ya. Adalah gara-gara memakai foto di Facebook. Potong foto di foto-foto anak-anak di tempat-tempat yang disyaratkan orang itu menimbulkan rasa hasad dan segala macam. Ini sering dapat penyakit gara-gara ini. Maka ini banyak hikmah sebetulnya kalau kita ini ya. Di antaranya hikmah-hikmah kejahatan sekarang. Ketika orang tahu foto anak kita, ya, dia culik atau macam kejahatan kita kan mulai dari situ. Mulai dari situ. Jadi sebetulnya hikmah kalau kita lihat dilarangnya berfoto-foto semacam itu. Banyak sekali hikmahnya. Bahkan banyak juga pemerkosaan perbuatan cabul itu apa? Ketika foto di apa namanya? Ahli-ahli mengedit itu ya. Mengedit itu bisa diedit. Dan diancam dia uanglah atau macam-macam. Dan banyak sekali kenegatifannya hal ini. Apalagi kita tidak bisa menjamin dan pernah kejadian sebuah negara dia berhubungan suami istri dan disorting. Kemudian HP-nya itu dicuri orang. Ini berbahaya. Jadi jangan itu. Pokoknya agama kita ini punya hikmah yang luar biasa. Gitu. Walaupun kita tidak tahu kenapa dilarang memfoto-foto itu, nah, hikmahnya banyak sekali. Gitu. Kadang-kadang HP kita itu hilang, dicuri orang, ya kan? Nah, dimanfaatkan oleh orang yang nakal, macam-macam. Banyak hal yang pokoknya yakinlah melakukan perintah agama itu semuanya demi kebaikan kita hakikatnya. Jadi jangan coba-coba mencari-cari alasan. Itu maksudnya. Kalau tidak perlu untuk apa? Apa tujuannya diturunkannya kitab suci selain Al-Quran? Syukuran. Ini adalah sesuai dengan masa setiap nabi itu. Diturunkannya Zabur ke Nabi Daud. Ya, diturunkannya Nabi Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, sesuai dengan keadaan zaman saat itu, perintah-perintahnya Allah berikan. Tetapi kitab-kitab itu khusus untuk umat mereka, kecuali Al-Quran itu untuk semua umat manusia. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Tinggal berapa menit lagi? 7 menit lagi. Baik, ini soalan terakhir insyaallah kita mau siap-siap untuk. Bagaimana cara membedakan meminta didoakan kepada orang lain untuk hajat kita yang syirik dan yang tidak syirik? Karena banyak sekali orang meminta kepada orang lain untuk didoakan. Kalau meminta didoakan boleh saja. Ini kiai ini, kiai tolong doakan saya agar saya sehat saja. Ya kiai tolong doakan saya agar rezeki saya murah, boleh. Meminta didoakan. Tapi itu bukan sifat terpuji, bukan suatu hal yang mulia. Sahabat tahu kalau doa Rasulullah itu makbul. Tapi pernah enggak sahabat-sahabat berbondong-bondong antrian mau minta doa pada Rasulullah? Hanya berapa orang saja, pertama orang buta, dan itu bukan sahabat yang kibar, bukan sahabat yang senior, ya kan? Sahabat-sahabat senior itu enggak pernah datang-datang pada Rasulullah. Ya? Satu wanita yang sakit ayat, satu lagi orang yang buta. Tapi Ummu Maktum kan buta juga. Enggak pernah dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah kembalikan penglihatan, doakan pada Allah, enggak. Karena Rasulullah mengatakan kepada orang buta yang minta doa itu, jika engkau sabar, bagi kamu adalah surga. Kalau tidak, saya doakan Rasulullah. Lalu doakan. Berdua dan doakan Rasulullah. Jadi utamanya, sahabat-sahabat itu mandiri. Tidak kayak kita. Sedikit-sedikit, tak doakan. Sedikit, tak doakan. Tidak pernah, bahkan sahabat tahu doa Rasulullah pasti makbul, kan? Tapi pernah enggak Abu Bakar berkali-kali minta doakan, Umar berkali-kali minta. Begitu pula sahabat-sahabat yang di masa Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Para sahabat tahu itu, orang ini sudah kata Rasulullah ahli surga, gimana kira-kira? Enggak ada itu datang ke ahli surga nih, tolong doain saya juga masuk surga. Jadi saya jimat-jimat untuk pelari surga. Jadi sebetulnya kekurangan tawakal kita kepada Allah dan kekurangan iman kita kepada Allah selalu bergantung kepada orang lain. Maka sahabat yang mandiri, maka sebutkan oleh ulama menyatakan, tongkat mereka sekali jatuh tidak pernah minta tolong kepada orang lain. Tetap dia turun mengambil tongkat sendiri kalau dia di atas tongkatnya. Itu di kemandirian mereka. Karena bergantung kepada makhluk itu bagian dari mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sifat kita yang harus kita benahi. Apakah ada pengecualian tentang keharaman foto, gambar seperti HP atau media lainnya? Tadi sudah kita sebutkan pengecualiannya diantaranya untuk hal-hal yang penting dan perlu saja. Ya, selain dari itu adalah termasuk yang dilarang untuk digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita jelaskan seperti mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang benar hati. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada buku ya, hadiah ya. Itu pertanyaannya. Ya. Baik, pertanyaan pertama untuk ikhwan, yang kedua untuk akhwat. Untuk akhwat ditulis jawabannya. Untuk pertanyaan akhwat adalah apa pengertian syirik dan apa pengertian tauhid? Ya, apa pengertian syirik, apa pengertian tauhid? Tolong yang dulu ngumpulin. Untuk ikhwan, sebutkan tiga hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena akan membawa kepada kesyirikan. Nah, siapa ikhwan yang disukai? Baik, duluan. Nah. Baik. Lagi. Menyirikan tanah. Nama tanah, nama tanah. Hah? Nama tanah. Menambah tanah kuburan. Apa lagi? Memberi lampu. Memberi lampu, baik. Ya, deh. Nah, akhwat gimana jawabannya? Enggak ada, bro. Akhwat? Mana jawabannya? Enggak ada. Tauhid hanya menimpa pada yang Maha Esa. satu lagi apa tuh? Tauhid apa? Syirik, kepalingkan. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.